Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين حاضرات مسلمين مسلمة sidang banyak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ni kita sampai ke bab 23, tajuknya amar ma'ruf nahil munkar, halaman 465. Allah Subhanahu wa taala firman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Ali Imran ayat 104. Bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi untuk menjadi orang yang beruntung, antaranya adalah kita melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf di dalam Al-Quran, yang ma'ruf dalam hadis, yakni tentang baiknya. Saya katakan yang ma'ruf dalam Al-Quran dan hadis kerana ada perkara yang manusia timbang baik tapi dalam Al-Quran tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi kebaikan bukan diukur dengan akal kita kalau urusan agama, tetapi kebaikan diukur dengan agama kita. Dan agama kita adalah Quran dan hadis. Jadi kalau ingin amar ma'ruf nahil munkar, kalau tidak dibawa Quran dan hadis, maka dia bukan beramar ma'ruf nahil munkar tapi buat bid'ah, kecuali urusan dunia. Kenapa? Minggu lalu kita dah bincang, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menasihati antara satu dengan lain. Tetapi kata Nabi, apa itu nasihat? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Qala liman? Ditanya, untuk siapa? Lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitab Allah. Wali rasulihi, untuk Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin Islam, wa'amatihim, dan orang awam. Jadi kalau nasihat untuk Allah, ini ikhlas, perlu ikhlas. Jangan nasihat untuk mencari itu dan cari ini. Mungkin cari nama, cari glamour, dan sebagainya. Ini tidak ikhlas. Yang kedua, dari kitab Allah. Dari kitab Allah, yakni Al-Quran. Ketiga, daripada kitab Rasulullah. Wali rasulihi, daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi, tidak pernah di sini disuruh kita menggunakan akal semata-mata. Tapi gunakan Quran dulu dan gunakan hadis. Kalau gunakan akal, ramai orang sekarang gunakan akal, akhirnya akal mereka ditipu oleh syaitan dan ditipu oleh iblis, makhluk syaitan dan talbisu iblis. Sehingga misalan, bagi mereka, baca Quran ramai-ramai kan bagus. Ramai lagi semangat. Tetapi ikut Quran hadis jarang. Dalilnya di antaranya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kamu membaca Al-Quran, dahlah yang membaca itu yang lain diam. Dengar dan diam supaya dapat rahmah. Tapi orang sekarang ramai-ramai baca. Sampai berlaku ada seorang sahabat, dia tak tahu baca Al-Quran. Kata apa? Firamli batang apa, alif tu dia kata ke batang kayu. Tak tahu huruf Jawi. Tapi bila pergi baca Yasin ataupun bila ada jemputan Yasin, itu dikasi Yasin. Orang sekarang kan, kalau kita pergi kenduri di rumahnya kasi Yasin, dibuka, mulutnya bergerak. Apa dia baca? Ya, orang mengaum, saya mengaum, Ustaz. Bagaimana dia? Entah apa dia baca, tak tahu. Orang komat-kamik. Kenapa dia datang juga? Kerana itu kan bagus. Kenapa dia baca juga? Kerana orang semua baca. Yang menilai akalnya. Tetapi kalau dikembalikan kepada Al-Quran, tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah apabila kematian ada, bacaan Yasin, baca ramai-ramai dan sebagainya. Kalau pakai akal, iya boleh. Tetapi pakai akal boleh dan bagus. Tapi pakai Quran hadis tidak ada. Makanya bila kita amar ma'ruf yang berupa nasihat, bukan dengan lempang, bukan dengan kalimah yang kotor, bukan dengan bahasa maki hamun, tidak. Qulu lin-nasi qawlan layyina. Bila menasihati sebagaimana Nabi Allah Harun dan Musa menasihati Fir'aun yang kejam, yang tagut, tetap dengan bahasa yang baik. Jadi amar ma'ruf nahil munkar yang kita bincang tempoh hari berupa nasihat, pertama daripada Al-Quran. Kenapa kita menyuruh manusia kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita menyuruh manusia kepada yang belum Islam kepada Islam? Dan bagaimana kita menyuruh? Kita ada metodologi, ada methodnya, uslubnya. Bila menyeru, tetap dengan Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah Al-Quran. Semua ulama tafsir, hatta Imam Syafi'i jelas mengatakan hikmah di sini Al-Quran. Ajaklah kepada Tuhanmu, ajaklah ke jalan Tuhanmu, ajaklah kepada agama Tuhanmu, ajaklah kepada Islam dengan hikmah dengan Quran. Jadi kalau orang Islam, tentulah dinasihati dengan Quran hadis. Sebab yang kedua, wal ma'idatul hasanah. Ma'idatul hasanah adalah hadis-hadis yang sahih. Baru wajadilhum billati ahsan. Barulah berbincang dengan cara berlandaskan Quran hadis tadi yang dikatakan ilmu. Jadi kalau agama itu nasihat, nasihatilah umat ini melalui Quran hadis yang dikatakan amar ma'ruf nahil munkar. Jadi tidak semua disuruh, paling-paling ada sebahagian. Kalau mampu semua, ya alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu, ayat ini mengatakan, hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi berupa fardu kifayah. Tetapi bila melihat kemungkaran, jadi fardu ain. Bila lihat kemungkaran, amar ma'ruf nahil mungkar. Bila lihat kemungkaran, menegah kemungkaran jadi fardu ain. Wajib. Kerana hadisnya adalah hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari antaranya. Dan banyak lagi perawinya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Apabila kamu melihat kemungkaran, adalah kamu ubah dengan tangan kamu. Fa illam yastati' fa bilisanih. Apabila tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Dengan tangan di sini saya katakan bukan dengan lempang, dengan pukul, dengan terajang, bukan. Dengan lisan bukan maki hamun. Bahasa kesat, bahasa yang kotor, bukan. Jadi yang ketiga, setelah dengan lisan, fabi qalbih, dengan hati. Ya, ini benci. Tinggalkan dengan rasa kebencian kepada keboran kemungkaran tadi. Tetapi yang ketiga, adhaful iman. Siapa hendak iman yang lemah? Rasa benci tinggalkan tapi tidak menyuruh kepada makruf dan tidak menegah kepada mungkar, imannya lemah. Maukah kita jadi orang yang lemah iman? Kita tak mau jadi orang yang lemah iman. Sebab yang lemah iman ini sengaja menjadikan orang lemah iman haram. Menguatkan iman itu wajib. Ini bermakna amar ma'ruf nahil mungkar adalah wajib bagi setiap orang. Tetapi dengan ilmu menjadi seorang ulama da'i itu fardu kifayah. Kenapa ayat ini mengatakan dalam ada segulungan, dalam ada di antara kamu segulungan umat yang menyeru kepada kebaikan. menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingin beruntung, yang berniaga dengan Allah, tak keluarkan modal, adalah dengan nasihat. Adinun nasihat. Kita dah bincang. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis kita dah bincang tentang perintah bernasihat antara satu dengan lain. Ini bermakna menasihati antara satu dengan lain hukumnya wajib. Dan menasihati, waalaikumsalam, dan menasihati antara satu dengan lain tetap mengikut hadis. Dan antara sahabat, bukan dengan akal kita. Begitu juga kalau orang menasihati kita, kita dengan ikhlas kita terima, tapi tetap dinilai dengan Quran dan hadis. Sebab nasihat pangkalnya Quran hadis. Kalau orang menasihati kita berjela-jela, tak ada Quran, tak ada hadis, lebih baik kita tinggalkan. Ucapkan terima kasih, jangan kecewakan dia. Tetapi ucapan itu adalah akal-akalan. Jadi pentingnya kembali ke Quran hadis. Dalam apa sahaja kita nak lakukan. Kita nak berceramah Quran hadis. Artinya nak bercakap Quran hadis. Nak nasihati Quran hadis. Nak beramal Quran hadis. Maka beruntung orang yang kembali ke Quran hadis. Dalam apa hal sekalipun. Sehingga menasihati yang sesuatu lain. Amar ma'ruf, nahi munkar, gunakan Quran hadis. Ayat ini mengatakan mereka lah orang-orang yang beruntung. Begitu juga. Bagaimana kita nak jadi orang yang mulia di permukaan bumi? Bagaimana? Semua orang jadi mau ingin ataupun ingin jadi orang mulia. Tapi kalau bukan kerana Allah, mungkin di sisi manusia mulia, tetapi di sisi Allah tidak mulia. Kita mau kedua-keduanya. Dan kalau kedua-duanya kita tak dapat, paling-paling kita mau mulia di sisi Allah SWT. Jadi bagaimana mau jadi orang yang mulia? Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang paling baik. Kenapa dikatakan umat yang paling baik? Kenapa dikatakan umat yang paling baik? Jadi kalian atau kamu adalah umat yang paling baik. Yang dilahirkan untuk umat manusia. Dilahirkan bukan untuk uzlah sembunyi. Di curuk-curuk masjid. Sembunyi di dalam hutan. Sembunyi di dalam bilik beruzlah. Bukan itu umat yang baik. Ataupun kau punya pasal. Aku punya pasal. Nafsi-nafsi. Itu bukan umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik menyuruh kepada makruf dan mencegah dari yang mungkar. Kadang-kadang kita menyeru kepada ma'ruf, nahi kepada mungkar, maknanya benci kepada kita. Dan kadang-kadang dilabel dengan berbagai-bagai label. Tetapi kalau kita ingin mencari kebaikan di sisi Allah, tak peduli itu semua. Sering kita bila mengajak kepada ma'ruf dan nahi mungkar, kita menghadapi macam-macam cemuhan. Macam-macam gelaran yang tidak bagus. Kalau sekarang paling popular Wahabi. Kalau dulu kaum muda, dan macam-macam lagi. Tak tahu akan datang apa lagi gelaran-gelaran diberi kepada kita. Ini bermakna kita tidak mulia di sisi manusia. Kebanyakan manusia yang bodoh lah. Makanya kalau kita mencari kemuliaan di sisi manusia tanpa kemuliaan di sisi Allah SWT, bermakna kita akan tinggalkan. Tetapi kalau kita mencari kemuliaan di sisi Allah SWT, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka kita tidak peduli walaupun manusia tidak redha. Tetapi mencari keridaan Allah, kita lebih mencari keridaan Allah. Dalam sebuah hadis, orang yang mencari keridaan Allah, ya, dan tanpa keridaan manusia, orang yang mencari keridaan Allah, walaupun tidak dapat keridaan manusia, besok di akhirat Allah reda dan manusia reda. Tetapi orang yang mencari keridaan manusia tanpa keridaan Allah, besok manusia tidak reda dan Allah juga tidak reda. Malah Allah laknat. Bagaimana caranya? Sambungan hadis ni, besok di akhirat, orang yang beramal mencari keridaan manusia dan manusia ikut. Orang yang beramal mencari keridaan manusia, manusia ikut. Tanpa keridaan Allah, besok di akhirat, bila dibangkitkan, dia akan tahu bahawa Allah tidak reda dengan perbuatannya. Bila Allah tidak reda, tentulah dia ke neraka. Jadi orang yang ikut tadi, ikut amalan yang Allah tidak reda, dia akan maki. orang yang mengajak tadi, celaka engkau. Kerana engkau, aku ke neraka. Tetapi kalau orang beramal, walaupun tanpa keredaan manusia, tetapi mencari keredaan Allah, besok manusia reda dan Allah juga reda. Bagaimana caranya? Apa dia? Besok di akhirat, orang tu mengata, apa katanya? Kalau aku ikut engkau dulu, kan aku berjaya. Sebab Allah reda kepada orang tu. Jadi di sini, amar ma'ruf nahil munkar. Di akhir zaman, bagaimana kita nak amar ma'ruf nahil munkar? Tempoh hari kita dah diajar caranya. Caranya adalah nasihat. Bukan dengan lempang, dengan maki, dengan sindir, dengan itu, dengan itu. Caranya dengan nasihat. Tapi keadaan nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dinun nasihat. Kita beragama Islam. Agama Islam, agama nasihat. Sahabat bertanya caranya. Qala liman? Qala lillahi. Wali kitabihi. Wali rasulihi. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Bila Rasulullah SAW ditanya, untuk siapa ataupun bagaimana? Kata Rasulullah SAW, nasihat itu untuk Allah, yakni ikhlas kerana Allah. Untuk Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, untuk kitab Allah, artinya ambil daripada kitab Allah. Apa kitab Allah? Quran. Yang ketiga, untuk Rasulullah, yakni ambil daripada hadis-hadis yang sahih, daripada sabda Rasulullah SAW. Untuk siapa? Kepada siapa? Kepada pemimpin Islam. Supaya umat Islam tu selamat. Dan untuk siapa lagi? Untuk orang awam. Dengan hadis ini bermakna menasihati antara satu dengan lain adalah fardhu ain. Wajib. Berdasarkan hadis yang saya baca tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Apabila siapa pun di antara kamu, man di sini harful istifham lil akhil. Harf istifham bagi yang berakal. Ini manusia. Siapa saja daripada manusia yang berakal, terutama yang berpegang kepada agama Islam, yakni Quran dan Hadis, apabila melihat kemungkaran, dahlah ubah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Tak mampu dengan lisannya, dengan hati. Adapun yang ketiga dengan hati, kata Rasulullah SAW, wadhalika adha'ful iman. Yang hanya mendiamkan diri, benci, yang tak mau dinasihati, dengan mulut paling kurang, iman orang ini lemah. Saya katakan, membiarkan iman kita lemah haram. Bagaimana tidak menasihati antara satu dengan lain, hukumnya haram. Adapun menasihati secara buka kelas seperti ini, tak semua diwajibkan. Kerana yang dibolehkan orang-orang yang alim. Ataupun orang-orang yang dikatakan berilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bagaimana nak jadi orang yang mulia. Saya katakan mulia di sisi Allah. Walaupun tak dapat kemuliaan di sisi manusia. Kerana di akhir zaman, apabila kita mengajak kepada agama Allah, kebanyakan orang ini tidak disukai oleh manusia. Contohnya, sekarang kita mendegah manusia pakai Quran. Kita mendegah manusia pakai hadis. Kita mendegah manusia daripada buat kemungkaran pakai asar. Kita pakai fatwa ulama. Di antara contoh-contohnya, banyak sekarang manusia buat bid'ah dan berbagai-bagai bid'ah. Bagaimana kita melarang? Kita melarang Al-Quran hadis. Tetapi oleh kerana orang ini sudah terbiasa dengan bid'ah, dia tak boleh tinggalkan. Walaupun kita bawa Quran, walaupun kita bawa hadis, dia tidak redha dengan kita. Dia tak mau dengan kita. Tetapi, sekali lagi saya katakan, kalau kita berdakwah untuk manusia, tentulah kita tak akan teruskan. Kita akan mencari keredaan manusia. Kalau manusia buat bid'ah, ia ajarkan bid'ah. Tetapi kalau mencari keredaan Allah, walaupun manusia buat bid'ah, tetapi tetap kita ajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan kalau kita tidak diridai oleh manusia, kalau diridai oleh Allah, itulah kejayaan paling besar. Sehingga Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini mengatakan, kalian adalah umat yang paling baik. Yang paling baik, yang dilahirkan untuk manusia. Makanya kita kecam orang sufi, kerana orang sufi makin baik bagi dia, makin uzlah. Tahu uzlah? Apa arti uzlah? Bertapa. Apa arti uzlah? Berkhaluat. Di mana dia berkhaluat? Dalam bilik. Di mana dia khaluat? Separuh dalam gua. Di mana mereka khaluat? Biasanya ada yang dalam hutan, di mana mereka berkhalwat di curuk-curuk masjid. Ayat ini mengatakan itu bukan orang mulia. Orang yang mulia adalah yang keluar. Amar ma'ruf nahil munkar. Sebagaimana ayat yang di ujung tadi. Dan bernasihat tersebut dengan lain. Dan orang-orang yang membiarkan manusia di dalam kezaliman, yakni kesyirikan, kesesatan, yakni bid'ah, terpinga-pinga dengan khurafat dan takhayul, kita sudah menzalimi dia. Kalau kita biarkan, menjadikan iman kita lemah. Mana satu kita tidak. Maka teruslah kita belajar supaya kita dapat menasihati manusia dan akan menguatkan iman kita. Karena apabila kita saling menasihati di samping, terselamat kita daripada bala-bala, kerana orang bila banyak buat maksiat, Allah akan turunkan berbagai-bagai bala. Jadi tuan-tuan, ayat yang kita baca ini, ya, dalam surah Ali Imran ayat 110, mengajar kita untuk jadi orang yang mulia. Sekali lagi, saya ulang, nak jadi orang mulia, nasihati antara satu lain dengan Quran dan Hadis. Bukan dengan akal-akalan. Sebab akal manusia, macam mana bagusnya, dia tetap makhluk. Adapun Quran dan Hadis adalah wahyu. Quran adalah mu'jizat. Mu'jizat daripada kalimah ajiz. Ajiz artinya lemah. Dikatakan orang tua ajuz kerana lemah. Mu'jizat artinya lemah orang untuk mengatasinya. Akal manusia lemah untuk mengatasinya. Memang ada di dalam Al-Quran dan Hadis kadang-kadang kita rasa tidak logik. Kerana lemahnya akal kita. Sedangkan itulah yang paling logik. Ya? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang umat Islam. Bahawa mereka adalah umat yang paling baik. Sehingga di dalam hadis, dalam hujah-hujah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan, وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Izzah itu kebesaran, kemuliaan. Bagi Allah kebesaran dan kemuliaan, bagi Rasul dan orang-orang beriman. الْإِسْلَامُ يَعْلُوا لَا يُعْلَى عَلَيْهِ. Islam itu setiasa di atas, tak pernah di bawah. Tetapi oleh kerana akhlak, perangai, sikap orang Islam, sekarang Islam paling bawah. Jadi yang mengkhianati Islam adalah orang Islam itu sendiri. Contohnya ya, kalau orang Islam beriman, yang paling tinggi adalah kalimah Allah, La ilaha illallah. Itu paling tinggi. Yang paling bawah sekali, iman itu 70 cabang. Yang paling tinggi kalimah, La ilallah. Yang paling bawah, Imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq, membersih jalanan. Permukaan bumi di jalan manusia ni, manusia di jalan di permukaan bumi, kita dah bincang dalam hadis Nabawi, kita kena bersihkan. Tetapi orang Islam bukan bersihkan, kotorkan. Ini akhlaknya. Ini akhlaknya. Kalau ini caranya, ini sikapnya, subhanallah, Allah tidak akan angkat Islam. Bila Islam tidak diangkat, orang Islam terhina. Untuk mengangkat Islam semula, kita saling menasihati. Untuk mengangkat Islam semula, kita kembali kepada Quran Hadis. Untuk mengangkat Islam semula, kita jadilah orang yang mulia. Jadi, gunakan Quran Hadis untuk menasihati umat. Hatta orang kafir. Ada orang kafir bercakap dengan saya di depan orang Islam. Boleh tak you supply barang ni besok? Saya cakap insya-Allah. Orang kafir, orang Islam tu marah. Ini kan orang kafir yang tercakap insya-Allah. Orang kafir tu kenal Allah. Tidak salah insya-Allah kita katakan kepada orang kafir boleh. Anak katakan insya-Allah, marah dia. Syat. Katanya ini orang kafir. Kita yang tak boleh beri salam. Insya-Allah itu kena dengan izin Allah. Tuhan kami mengizinkan dia. Kalau Tuhan kami tak mengizinkan, tidak boleh. Apalagi menasihati orang kafir ni bagi orang hadis. Boleh. Ya kan? Bila dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cuba lihat Nabi Allah, Harun dan Musa, menemui Fir'aun. Yang dikatakan itu hadis. Hadis itu kan wahyu. Ini perintah Allah. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Harun dan Musa, pergilah jumpa Fir'aun. Karena Fir'aun itu taghut, pelampau, yang bini orang dirampas, anak-anak laki-laki dibunuh. Dia boleh bunuh orang suka-suka. Orang dijadikan seperti binatang. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia katakan, ana rabbukumul a'la. Tetapi Nabi Allah Harun dan Musa tetap menasihati dia pakai wahyu. Sedangkan dia paling kafir, paling teruk. Jadi bagaimanapun nasihat, kalau kita gunakan Quran hadis, kita menang. Kalau kita gunakan hadis, kita menang. Dan besok di akhirat, orang kafir ini tidak boleh mengatakan saya tak tahu. Sebab kita dah sampaikan Quran kepadanya. Makanya dikatakan orang sekarang bukan zaman fitrah. Kerana Quran dan hadis sudah diturunkan. Siapakah yang menyampaikan Quran hadis kepada mereka? Kita. Jadi kepada apa bangsa sekalipun dan kepada apa agama sekalipun. Kita kalau nasihati, wajib menggunakan Quran dan hadis. Jangan pakai akal-akalan. Faham insyaAllah? Kecuali urusan dunia. Entah bagus bagian enjin ini, enjin ini. Engineer. Dia nasihatkan dia pakai dunia. Tetapi kalau orang katakan rosak kereta, boleh tak nasihati saya pakai Quran, repair kereta ni? Dalam Quran tidak ada cerita pasal kereta. Tak ada cerita pasal atom. Tak ada cerita. Ini urusan dunia. Tapi urusan agama, tetap dengan Quran dan hadis. Dan menyuruh kepada amar ma'ruf nahil munkar, itu adalah dasarnya Quran hadis. Jadi tuan-tuan, Allah menceritakan tentang umat Islam bahawa mereka adalah umat yang paling baik. Dengan Nabi Muhammad SAW, mereka memperolehi kelebihan dalam kebaikan dari umat yang lain. Di dalam hadis kursi, Allah mengatakan, Allah melihat semua hati-hati manusia. Dari Adam sampai hari kiamat. Sebab Allah sudah mengetahui siapa yang akan dilahirkan dan siapa yang akan terus lahir. Di antara sekalian hati manusia, yang terbaik hati Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad diambil sebagai Nabi yang penutup. Dilihat sekalian hati-hati manusia. Dilihat sekalian hati-hati manusia. Maka yang paling baik adalah hati para sahabat. Maka dijadikan sahabat Rasulullah SAW. Dan dikatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia kerana Nabi Muhammad diuji dengan berbagai-bagai ujian. Dalam zaman Nabi Adam tak ada sistem riba, sistem politik, sistem-sistem tak ada. Harta semua sama-sama punya. Ada apa tak nak makan-makan lah. Tak ada sistem tu. Tetapi sistem yang ada dalam zaman sekarang yang dikatakan umat Nabi Muhammad semua ada. Ya kan? Politiknya, sosialnya, ekonominya macam-macam. Ini adalah semua ujian. Dan ujian ini sangat perit. Sehingga Rasulullah SAW dikatakan Khalilullah setelah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, kekasih Allah, kerana Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai-bagai ujian. Contohnya dibakar. Anaknya disuruh sembelih. Macam kita nanti disuruh sembelih kambing. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Diuji. Macam-macam. Dan dia diwajibkan musafir dari satu negeri ke satu negeri. Sampai ceritanya Nabi Ibrahim sampai ke negeri China, sampai ke Eropah dan sebagainya. Dulu tak ada transport. Kata Allah atau kata Rasulnya, As-safaru qita'atun minal azab. Safar itu sebahagian daripada azab. Jadi tengok ujian. Oleh kerana dia berjaya dalam ujian, wa idh ibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahunna. Apabila Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai-bagai ujian yang perit, dia dapat mengatasinya, maka diangkat sebagai Khalilullah. Yang kedua Khalilullah adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya selawat diberikan kepada dua Nabi. Setelah selawat Muhammadiyah, kita berselawat kepada Ibrahimiyah. Kerana hebatnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang paling mulia kerana terlalu banyak ujian ditimpakan kepadanya. Dan umat Nabi Muhammad dikatakan umat yang paling mulia kerana umat Nabi Muhammad diuji dengan berbagai-bagai ujian. Yang berjaya, itulah yang paling mulia. Sehingga besok, apabila pintu syurga dibuka, yang pertama masuk bukan umat yang dahulu. Tapi yang pertama masuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan sebagainya. Kenapa umat Nabi Muhammad dia masuk dulu? Kerana dia menang dalam segala ujian. Makanya Allah mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan untuk kita hidup dan mati supaya dilihat. Dapat dilihat siapakah yang paling baik ujiannya, dalam ujiannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya diuji siapa yang paling baik amalannya. Yang ini yang paling berjaya ujiannya. Jadi kalau kita berjaya dalam ujian ini, maka kita berjaya. Kalau kita tidak berjaya, subhanallah. Bagaimana untuk dapat kejayaannya? Quran dan hadis. Bagaimana untuk dapat kejayaan? Kejayaan ini perlu dikongsi oleh seluruh umat Islam. Makanya nasihat ini, yang berupa Quran hadis untuk dapat kejayaan, supaya sama-sama kita berjaya. Dan bila umat Islam meninggalkan Quran, meninggalkan hadis, meninggalkan tanggungjawab, amar ma'ruf nahi munkar, pakai Quran hadis, mereka jatuhnya. Ya, umat Islam masih amar ma'ruf nahi munkar, tapi tak pakai Quran hadis lagi. Pakai kepalanya Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Sufiyah, dan macam-macam firqah yang mereka katakan logika. Jadi apabila menggunakan logika, tak menggunakan Quran hadis, kita katakan falsafah, kita tak akan berjaya. Percaya kan? Tuan-tuan, saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, kenapa iblis, ada riwayat mengatakan kedua setelah malaikat dijadikan, maka dijadikan iblis. Tua kan? Lamakan hidup dan dia minta supaya dipanjangkan umur. Kiamat nanti akan dimatikan. Bermakna kata orang Melayu, luas perjalanan, apa dia? Jauh perjalanan. Luas pandangan. Lama hidup, pengalaman. Luas pengalaman, begitulah. Iblis luas pengalamannya. Luas pandangannya. Tetapi oleh kerana pakai logika, dikalahkan oleh logika, dia terhubung ke dalam neraka. Contohnya apa? Mudah saja. Apabila Allah menciptakan manusia, dikatakan kepada malaikat, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikatakan kepada malaikat, aku akan jadikan di permukaan bumi khalifah ini Adam dan keturunannya. Apabila Adam dicipta, maka dikatakan kepada malaikat oleh Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apabila dikatakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, yakni sujud ihtiram, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Kenapa iblis? Pakai logik. Bila disuruh sujud kepada Adam sebagai memuliakan Adam, apa katanya? Khalaqtani minan nar wa khalaqtuhu min turab. Ya Allah, kau jadikan aku daripada api, aku lebih mulia. Kau jadikan dia daripada tanah. Tanah ni yang kita pijak. Kita berak di atasnya. Semua binatang melata pijak tanah ni. Jadi ikut logik dia, ini kan orang terhina. Takkan aku nak sujud? Takkan aku nak muliakan dia? Dia kena muliakan aku. Pakai logik. Tetapi oleh kerana ini perintah Allah, jangan pakai logik. Perintah Allah, sami'na wa ta'na. Kerana Al-Quran mengatakan, apa perkataan manusia yang beriman apabila diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, taat kepada Allah? Sami'na wa ta'na. Tetapi kalau pakai logik, timbang dengan akal, tinggal dengan falsafah, timbang dengan falsafah, itu akibatnya. Syiah, Qadariyah, Jahmiyah, mereka jadi firqah, yang dikatakan firqah yang sesat kerana mereka gunakan aqlani, ra'yi, ahwai. Jadi katakan kepada mereka, kalau anda nak berjaya, pakai Quran hadis. Kalau tak pakai Quran hadis, ada mengatakan cukup ke usah pakai Quran hadis. Kalau anda syak seperti itu, anda sudah was-was, saya ada menulis satu buku yang terbaru, 10 Pembatalan Keislaman. Diberi hujah oleh Al-Wasibi, anda merasa was-was tentang Al-Quran, maka anda batal Islam anda. Sebab dalikal kitabu, la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tak boleh was-was, tidak boleh raib, tidak boleh ragu. Petunjuk bagi orang yang ingin hidayah. Jadi kalau kita katakan, Quran semua ada ke Ustaz? Kita katakan dalam Quran semua ada. Kalau berupa nasihat, sebab Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Jadi untuk menasihati yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling mulia daripada Quran, sebab kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih tadi, apa dia? Adinun nasiha qala liman lillah. Nasihat ini ikhlas kerana Allah. Di mana kita ambil? Wali kitabihi. Kita ambil daripada kitabnya. Yang kedua ataupun yang ketiga, wali rasulihi, diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Untuk siapa? Untuk pemimpin dan orang awam. Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai. Apa yang kau hendak dalam kitab kami ni, persoalan agama semua ada. Tak ada tertinggal. Wa tammat kalimatu rabbik. Sudah tamat kalimat Tuhanmu untuk urusan dakwah. Makanya disuruh berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, pakai Quran hadis. Yang ayat saya baca tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yakni berdakwah, menasihati, amar ma'ruf. Dengan apa? Dengan Quran. Wal mu'jizatil hasanah, mu'jizatil hasanah adalah hadis-hadis yang sahih. Bermakna amar ma'ruf, nahil munkar, dakwah, nasihat adalah dengan Quran hadis. Barulah wajadilhum billati ahsan. Barulah kita berbincang pakai Quran hadis ini dengan ilmu yang kita tahu, bukan dengan akal-akalan yang selalu menipu manusia, yang diperangkap oleh iblis dan ditipu oleh syaitan, ataupun ditipu oleh syaitan dengan perangkap iblis. Jadi muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca dalam kitab yang mulia ini, kitab hadis yang berdalilkan Quran, ini adalah petunjuk bagi kita dalam apa hal saja amal soleh yang memberi buah, hasilnya yang akan kita kutip begitu besar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu amal soleh yang paling mulia. Kerana kalau kita tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak melarang kepada kemungkaran, kalau kemungkaran itu bermahar jelela, Allah akan turunkan bala, tidak kira orang alim ke orang tidak alim, akan diturunkan bala, sapu semua. Makanya untuk menyelamatkan manusia, amar ma'ruf nahi munkar. Untuk menyelamatkan akidah kita, amar ma'ruf nahi munkar. Untuk mendapat pahala yang besar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Subhanallah. Kenapa? Dalam hadis Bukhari, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha. Di hadis yang lain, kaum bakal ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Artinya terus dapat ganda, dapat ganda, dapat ganda. Kalau kiamat ribu-ribu tahun lagi, kalau kita terus apa yang kita sampaikan terus sampai hari kiamat, subhanallah, pahalanya besar. Allah akan beli pahala ini dengan harga syurga yang seluas langit dan bumi. Kalau tak yakin dengan ini, saya tak tahu dengan apa saya nak sampaikan. Kalau tak yakin dengan apa yang saya sampaikan Quran hadis, saya tak tahu apa lagi saya nak sampaikan. Ya? Begitu juga dijelaskan oleh Syekh ni dalam buku ni, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu umat manusia dan rasul paling mulia di sisi Allah. Ini saya sudah jelaskan hadisnya tadi. Yang paling mulia manusia dan termasuk ulil azmi salah seorang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat yang sempurna, lagi mulia, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun, ya, kepada seorang nabi maupun rasul sebelumnya. Minta maaf. Sehingga kata Rasulullah, nabi-nabi dan rasul-rasul dulu seperti membina binaan yang melengkapkan, seperti pintunya, jendelanya, perkakas dalamnya, kepuluhan-kepuluhan rumah tu, mungkin sekarang elektrik dan sebagainya, adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah penyempurna satu bangunan yang ditinggalkan oleh para nabi yang belum sempat disempurnakan. Jadi kalau agama ini sudah sempurna, sudah lengkap, rumah itu tak perlu itu, tak perlu ini, kenapa kita nak operasi, apa, nak extend dan sebagainya, nak tambah pintu dan sebagainya, itu kerja orang bodoh kan? Anta dapat rumah flat, kata kerajaan ini dah sempurna, anta boleh buat pintu kat belakang lagi? Nak keluar kat mana? Oh, hantar nak buat tingkap lagi sebelah mana? Sebelah tepi, sebelah kanan. Ia kalau rumah hantar, corner mungkin boleh buat tingkap. Itu pun hantar tak boleh buat. Kalau kerajaan dah katakan seperti itu, bangunan hantar dah lengkap, tak boleh dibuat itu kecuali ambil permit dan sebagainya. Tapi Allah beri kita satu bangunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sudah komplit, sudah sempurna, yang tak boleh diubah lagi. Kalau diubah, bermakna itu bid'ah. Sampai macam itu diumpamakan supaya kita faham. Tapi tak faham juga, nak dicantikkan lagi. Allahu Akbar. Begitu juga, kita boleh cat rumah kita flat kat luar dengan suka-suka. Rumah orang semua itu kita cat hitam semua. Sedangkan rumah hantar saya, hantar tak boleh. Milik Allah lagi kita tak boleh. Begitu juga, cuba lihat di sini. Beliau diutus oleh Allah, yang diolehnya dengan membawa syariat yang sempurna lagi mulia, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi maupun rasul sebelumnya. Maka beramal di atas manhajnya, yang dikatakan manhaj salaf sekarang, dan mengikut jalannya, meskipun sedikit, akan menepati posisi amal yang banyak yang dilakukan oleh manusia, namun tidak mengikut manhaj dan jalannya. Maksudnya begini. Kalau dikembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud. Kita beramal bukan banyaknya. Kita beramal kerana betulnya. Kita beramal bukan banyaknya. Tapi kita beramal kerana mengikut sunnah. Menepati sunnah, Quran dan hadis. Sehingga Ibn Mas'ud mengatakan, Al-ikhtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tetapi menepati sunnah lebih baik, lebih mulia daripada kamu buat banyak-banyak tapi akhirnya jadi bid'ah. Jadi amalan kita bukan banyaknya tetapi amalan kita adalah sunnahnya. Ayat tadi saya bacakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menghidupkan kita untuk diuji siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak ya, tapi orang sekarang yang paling banyak. Yang paling banyak itu bagus bagi mereka. Bagi kita bukan itu. Umat ini merupakan pewaris risalah agung yang diturunkan oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Kita pewaris, bukan pencipta yang baru. Kita dijadikan pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Terutamanya ulama, pewaris Nabi, bukan pencipta yang baru. Tapi sekarang bukan pewaris Nabi. Yang diwariskan Nabi tidak diambil. Tapi yang diwahyukan oleh syaitan diambil. Ingat ya. Wahyu ada dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-wahyu wahyain. Al-wahyu minar rahman. Wal-wahyu minar syaitan. Wahyu ada dua. Satu wahyu minar rahman. Sudah habis. Dengan turunnya ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tetapi wahyu yang kedua daripada syaitan. Wahyu daripada syaitan itu sampai kiamat. Kalau tidak yakin dengan hadis ini. Dengan apa kita nak yakin? Jadi wahyu-wahyu yang berterusan sekarang. Adalah wahyu syaitan. Kita perlu wahyu syaitan. Kita kembali kepada wahyu Rahman. Dan Allah jadikan dua. Wahadainakum najdain. Aku beri kamu dua petunjuk. Satu petunjuk yang dipetunjuk Allah dan satu petunjuk syaitan. Inna syaitana aduul lakum fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh kamu, ambillah dia sebagai musuh. Dan Rasulullah SAW bila menggariskan garis manhaj yang lurus, di kiri kanannya digariskan garisan yang banyak, mengisyaratkan kepada manhaj yang ke kiri dan ke kanan Rasulullah SAW, ala kulli sabilin syaitanun yadu'u ilaihi. Rasulullah SAW bila menggariskan garis yang panjang, disuruh kita ikut garis yang panjang tadi yang lurus, tetapi diberi inzar kepada garis yang ke kanan dan ke kiri, kerana garis yang ke kanan dan ke kiri, setiap garis itu, setiap jalan itu, ada syaitan yang mengajak kepadanya. Syaitan mengajak ke mana? Ke neraka. Jadi kalau kita katakan wahyu syaitan adalah ke neraka, pilih wahyu Allah, Quran hadis, dan lengkap, tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan, dan wahyu syaitan sentiasa bertambah. Itu sebab kata Rasulullah SAW, akhir zaman, manusia akan hidup bergulimang dengan terus bin'ah. Betul kan? Ingat, bila bin'ah muncul, apa akan mati? Sunnah akan mati. Jadi bagaimana mereka membunuh sunnah? Membunuh sunnah dengan berbuat bin'ah. Jadi amar ma'ruf, nahil mungkar, tetap mengakurkan hadis, bukan dengan bin'ah. Orang sekarang, amar ma'ruf, nahil mungkar, ada orang mati, apa dibuat? Itu amar ma'ruf mereka. Kalau tak buat, kamu di pulau. Kamu bukan anak yang soleh katanya. Sedangkan itu anak yang bid'ah. Tahu kan? Musiman-musiman kita punya perayaan ada tiga. Tapi perayaan orang sekarang lebih daripada tiga. Ditambah dengan perayaan maulid entah apa lagi. Apakah ini wahyu daripada Allah yang menyuruh? Apakah itu sabda salam menyuruh? Kalau tidak ada, al-wahyu wahyain, al-wahyu minar rahman, wal-wahyu minas syaitan. Kalau tak ada wahyunya daripada Allah dan Rasulnya, ingat ya, sabda Rasulullah SAW juga wahyu. Sabda Rasulullah SAW juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah mengatakan Nabi Muhammad tidak bercakap cakap kosong, tapi yang diperkatakan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau kita katakan wahyu ada dua. Satu kalau dikembalikan kepada sunnah, satu Quran dan satu hadis. Tetapi yang keluar daripada sunnah, satu wahyu daripada Allah dan satu wahyu daripada syaitan. Ar-Rahman yakni Allah, Ash-Syaitan kita tahu iblis ketuanya. Jadi berjaga-jaga tuan-tuan ya. Jadi umat ini merupakan pewaris risalah yang diturunkan Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Oleh kerana itu umat ini harus berpegang teguh dengan warisan Nabi Muhammad SAW. Apa warisan Nabi? Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aw kama qal. Aku tinggalkan kamu dua perkara selagi kamu pegang kepadanya. Kepada keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kitab Allah dan sunnat rasulnya. Dan kata Rasulullah, tamassaku bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Berpeganglah kepada sunnatku dan sunnat khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Tapi selain daripada sunnat itu bid'ah. Jadi di sini tuan-tuan, mereka harus menyuruh kepada yang ma'ruf dengan mencegah dari yang mungkar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dengan cara ikhlas. Maka jadi ad-dinun nasiha. Din itu nasihat. Nasihat adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lillah, kerana Allah. Jadi dengan penuh keikhlasan. Setelah penuh dengan keikhlasan, tidaklah berhujah. Sehingga Allah ataupun Rasulullah SAW mengatakan, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajipan kita kecuali menyampaikan dengan mubin. Mubin ini bayan. Bayan ini hadis dan Quran dan hadis. Bayan yang ini penjelasan. Itulah penjelasan melalui Quran hadis. Selain daripada Quran hadis, itu bukan penjelasan. Itu adalah mengarut. Ditakuti akal kita menguasai agama Allah. Sedangkan disuruh akal kita tunduk kepada agama Allah. Al-aqlu fil qalbi. Kerana agama Allah kita percaya dalam hati kita. Jadi mereka harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala. Barang siapa di antara umat ini yang menyifati diri dengan sifat tersebut serta berlumba-lumba melakukan kebaikan ini, maka dia akan termasuk dalam golongan mereka dalam menerima kemuliaan dan berhak mendapatkan pujian ilahi. Bukan pujian manusia, tapi pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dua-dua Allah memujinya dan manusia juga memujinya. Tetapi sekarang kalau kembali kepada hadis, kepada keseluruhannya, kebanyakannya mengeji kita. Ya kan? Sebab manusia sudah banyak bergulumang dengan berbagai-bagai maksiat. Manusia bila bergulumang dengan maksiat, bila dah sebati dan mendarah daging, untuk kita hapuskan atau kita cabut benda mungkar yang ada pada mereka tu, bukan mudah, Syekh. Betul kan? Apa contohnya yang paling susah sekali kita nak hapuskan sekarang? Bid'ah ni, ada bid'ah harian, ada bid'ah mingguan, ada bid'ah bulanan, ada bid'ah tahunan, ada bid'ah musiman, ada bid'ah kejadian. Faham maksud saya? Semua ada bid'ah. Makanya kalau dikumpul orang Melayu ni dengan orang Arab, kalau dia adakan peraduan, siapa paling bid'ah? Orang Melayu lebih banyak bid'ahnya. Betul kan? Orang Melayu ni, apa saja ada bid'ahnya. Nak makan ada bid'ah, nak minum ada bid'ah, nak tidur ada bid'ah, bangun tidur ada bid'ah, nak sembahyang ada bid'ah, lepas sembahyang ada bid'ah, nak masuk beja ada bid'ah, keluar beja ada bid'ah, nak kahwin ada bid'ah, nak mati ada bid'ah, nak kubur ada bid'ah. Betul kan? Makanlah, semua orang perlu makan, kalau tak makan tu mati. Orang Melayu sekarang hebat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Dari mana datangnya? Sampai sekarang saya tak tahu hadis mana. Sedangkan Rasulullah SAW menurut bismillah. Lepas makan, alhamdulillah. Siapa suruh? Apa itu? Sedawa, kenyang. Tunggu sedawa. Bagi Arab, sedawa dengan kentut sama. Pernah tak kita kentut kakak alhamdulillah? Jadi orang Arab, anda jangan sedawa depan dia. Dia marah dia. Sama seperti kentut bagi dia. Apakah kita bila kentut alhamdulillah? Sama seperti itu. Allahu Akbar. Nak makan lepas makan, nak tidur bangun tidur, nak sembahyang lepas sembahyang, apa yang tak ada bid'ah? Semua ada bid'ah. Sampai ada orang terima gaji pun ada bid'ah. Dulu saya ada pekerja-pekerja, kalau anak saya tak ingat lagi cuci, dikasih gaji, dicium, ditaruh kat dayanya. Jadi bid'ah, siapa suruh dikucuk duit tu? Dapat gaji aja, ditaruh kat dayanya. Baru lipat, alhamdulillah. Ya Syekh, alhamdulillah dulu masuk kocik anda. Siapa suruh kucuk? Siapa suruh teruk kat dai? Teruk kat dai boleh bawa syirik. Dalilnya ataupun hujah kami adalah perkataan orang alim. Di antara orang alim yang kita sudah kenal, Abdul Rahman Al-Jazairi, yang bukunya sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. seorang Afrika bertanya kepada dia, "Ya Ustaz, di kampung kami, lepas baca Al-Quran, dikucuk, kemudian ditaruh kat dai. Ditaruh kat dai." Kata, "Syekh itu syirik." Marah dia, "Eh, apa syirik? Kami bukan sembah, kami muliakan." Dahi. Dahi untuk Allah. Sehingga orang yang rukuk, bila masuk neraka, dahinya yang rukuk tak akan terbakar. Itu hadis. Bermakna dahi untuk sujud. Sujud untuk Allah. Maka tidak layak makhluk dihormati ke dahi kita. Sebab dahi kita untuk Allah SWT untuk sujud. Maka kata syirik, syirik. Tetapi orang ni dapat duit, masuk sini. Kan banyak. Inilah kejahilan yang menyebabkan manusia ini ke neraka banyak kejahilan. Jadi rawati, ubati kejahilan tu dengan ilmu. Sebab kata Rasulullah, syifa'ul'an as-su'al. Ya? Itu sekarang. Syifa'ul'i, bukan syifa'ul'an. Syifa'ul'i as-su'al. Ubat bagi yang jahil ini adalah belajar. Soal di sini belajar. Okey, teruskan sahabat. Oleh kerana itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini dan berkata, "Barang siapa yang suka menjadi bahagian dari umat ini, maka hendaklah dia memenuhi syarat yang ditetapkan Allah di dalamnya." Apa dia ayat tadi? "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jadi kalau ingin menjadi umat yang mulia, maka penuhilah apa yang dimaksudkan oleh ayat "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Okey, ada soalan sebelum saya teruskan? Relax sebentar dan kita ambil soalan sebelum saya teruskan. Kalau ada soalan di sini, teruskan soalan kalau ada. Iya. Pakai mikrofon supaya muslimah dan dalam paltok dapat mendengar soalannya. Teruskan. Teruskan, ya. Saya tengok soalan tu begitu banyak. Okey, teruskan. Ustaz. Ada seorang ustazah yang mengatakan jika kita melakukan puasa qada Ramadan di bulan Syawal, maka kita mendapat dua puasa, iaitu puasa qada Ramadan dan puasa 6. Adakah ini benar? Itu tidak benar. Minta maaf ustazah. Kenapa kita tidak benar? Orang sekarang suka 2 dalam 1, 3 dalam 1, 4 dalam 1, betul kan? Sejak sempo, sejak kopi, sejak tim, 4 dalam 1, 3 dalam 1. Kita jangan kiaskan kepada makanan seperti itu. Ataupun sempo seperti itu. Kalau kita lihat dalam bab puasa, Rasulullah SAW sering mengkodok puasanya pada bulan Rejab dan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW sering mengkodok puasanya dalam bulan Rejab dan Syakban. Sehingga bulan Rejab dan Syakban seperti puasa penuh. Kenapa? Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Rejab dan Syakban, pertama mengiringi isteri-isterinya. Bila dia dalam bulan Ramadan, isterinya haid ataupun melayar, maka dikodoknya pada bulan Rejab dan Syakban. Maka Rasulullah SAW mengkodok dan mengiringi isteri-isterinya mengkodok dengan puasa sunnah. Okey. Ada fatwa mengatakan tidak boleh puasa 6 kecuali kodok dulu. Jadi bagaimana hadis Bukhari tadi? Yang Rasulullah SAW dan para isterinya mengkodok puasa pada bulan Rejab atau Syakban. Kalau dikodok bulan Rejab Syakban bermakna dia puasa Syawal tak? Sebab Rasulullah SAW menekankan sehingga ulama mengatakan fardu kifayah puasa 6. Jadi diorang puasa 6 dulu, kodoknya ditakhirkan. Kenapa disuruh puasa 6 dulu? Orang Malaysia dan Singapura banyak rumah terbuka. Masih sekarang ada rumah terbuka. Dan bila-bila rumah terbuka, kita puasa. Kadang rumah terbuka siang, kita kena buka je. Rumah terbuka, puasa kita pun kita kena buka. Sebab tidak beriman salah seorang kamu selagi sebelum kamu menghormati tamu kamu atau menghormati tuan rumah tadi. Kalau tuan rumah dah buka rumah, anta datang suruh makan, anta tak makan, apa jadinya? Jadi makan. Oleh kerana banyak rumah terbuka, puasa kita batal atau dibatalkan kerana rumah terbuka. Buka terus. Ya kan? Okey. Begitu juga, wanita ada haid. Kadang-kadang haidnya 7 hari. Ya kan? Kalau 7 hari haid, dengan puasa 6 dah berapa hari. Jadi ditakuti haid ini dengan rumah terbuka lama-lama tak sempat nak puasa 6. Jadi qada nanti dulu. Puasa 6 hanya dalam bulan Syawal. Qada bila-bila boleh. Dan kalau boleh tu Rasulullah tak ada istilah isunya puasa apa dia? Qada pada bulan Rajab dan Syaban. Sebab apa? Dia sudah puasa 6 dengan qada sekali di sekali satu. Jadi di sini tidak ada istilah 3 dalam 1 atau 4 dalam 1. Tahu 4 dalam 1? Saya puasa Senin Khamis. Hari Senin saya niat puasa Senin. Saya niat juga puasa 6. Saya niat juga puasa Daud. Hari ini puasa hari? Besok buka. Dan saya niat juga puasa putih. Kan 4 dalam 1. Maksud saya tahu? Boleh tak 4 dalam 1? Atau 3 dalam 1? Atau 2 dalam 1? Apa ni 2 dalam 1? Saya nak qadak dan saya nak puasa 6. Ataupun Senin Khamis. Saya tunggu hari Khamis. Saya nak 3 dalam 1. Nak puasa Senin ataupun Khamis. Kemudian puasa qadak dan puasa 6. Ataupun saya ambil 4 dalam 1. Sebab puasa putih berapa? Ha, 3, 4, 5, 15. Tiba-tiba 13 tu hari Senin misalnya. Ha, saya dah ambil 4 dalam 1. Ya Syah, jangan mengarut. Sirih nak katakan. Kalau tak ada dalilnya, anda katakan kulha tu burhanakum in kuntum sadiqin. Wahai ustazah, berikan kami hujah kalau apa yang anda katakan betul. Kalau tidak, lupakan. Anda katakan kita bukan pakai logik. Kalau pakai logik apa salahnya kan bagus. Dengan niat ni 4 dalam 1 kan untung kita. Itu pakai logik kita. Islam bukan dinilai dengan logika kita, tapi Islam dinilai dengan hujah. Kalau tak ada hujah, laukana khairan lasabakuna ilaih. Itu hujah kita yang global mengatakan, kalau bagus kata ulama-ulama, mereka para sahabat lumba-lumba dah buat dulu. Kenapa sahabat tak buat? Sedangkan kita disuruh ikut manhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj nabawi. Kedua, manhaj para sahabat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau mereka tak buat, bermakna kita tak ada jalan untuk nak ikut. Yang diikuti bermakna bukan jalan mereka. Kita tinggalkan tu. Bukan itu yang dijadi dalilkan ya. Jadi didikan dalil insya-Allah. Teruskan soalan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Kurban kambing dan lembu boleh diniatkan untuk berapa orang dan bolehkah sekeluarga berkongsi membayar harga kambing dan lembu? Jazakallahu khairan ustaz. Saya minta minggu lepas supaya bawa buku ni. Sekejap lagi buku ni akan dibedah dan di situ kita akan lihat satu kambing atau sebahagian daripada lembu boleh diniatkan untuk satu keluarga. Tak kira berapa ramai. Kita akan bedah buku ni dan kita akan lihat hujahnya. Makanya tuan-tuan, baru saya cerita tadi dengan muslimah. Pernah kejadian dah lama. Saya ada menulis buku yang jilid pertama, edisi pertama. Seorang budak 10 tahun. Dia baca, dia tengok. Ibadah korban wajib tajuknya. Dia baca, dia pergi jumpa datuknya. Tok kena korban, wajib. Dia buat buku ni je. Bila datuknya baca, hujahnya kuat. Datuknya telefon. Ustaz, saya tahun depan saya nak berkorban. Pasal apa? Tahun ni saya terlepas. Kenapa? Begini sangat. Cucunya kasih dia. Cucunya budak orang dengan dia. Kalau hadis, angkat tangan. Makanya jangan lukis di buku. Datuk yang dah penghujung, dah umurnya 73 tahun. Tak berapa lama lagi dia pergi. Tak pernah berkorban. Sedangkan, kalau ditanya, adakah anta hafal ayat Quran inna a'tayna kal kautsar? Semua hafal. Sebab standard orang Melayu, kalau solat, inna a'tayna kul huwallah. Betul kan? Dah 70 tahun, berapa kali dia baca inna a'tayna kalau sembahyang? Antara baca inna a'tayna kal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, ayat ini mengatakan, ayat yang kedua, naklah kamu solat, dan kemudian naklah kamu berkorban. Ini fi'al amr sebagaimana kalangan Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Tetapi oleh kerana tak punya kitab, tak punya ilmu, maka tak pernah berkorban. Sedangkan apa arti korban? Korban mendekatkan diri kepada Allah. Kerana arti mendekatkan diri, kata cinta kepada Allah. Apa arti cinta? Cinta sentiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Korban itu mendekatkan diri. Kalau kita betul mencintai Allah SWT, apa dia? Artinya korban. Ini cinta tapi tak pernah berkorban. Cinta apa namanya? Jadi kita akan bincang nanti ya insyaAllah. Jadi satu ekor kambing ataupun sebagian lembu boleh untuk mewakili satu keluarga. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya sepasang suami isteri bersatu pada waktu Ramadan, 60 orang miskin wajib diberi makan. Berapa banyak makan perlu diberi? Bolehkah kita memberi makan 30 dahulu dan selang sebulan beri makan kepada 30 lagi? Harap Ustaz boleh terangkan perkara ini. Okey. Kalau seorang suami isteri bersetubuh di siang hari, suami sahaja yang kena kafarah. Caranya adalah puasa 60 hari berturut-turut. Asalnya membebaskan seorang hamba. Oleh kerana sekarang tak ada hamba, maka disuruh berpuasa 60 hari berturut-turut. Tak boleh selang-selang. Okey, dia mengatakan saya tak boleh berpuasa. Maka beri fakir miskin. Fakir miskin boleh kita tangguhkan. Kenapa? Nak cari 60 fakir miskin, susah. Kan? Mungkin hari ini jumpa dua, besok tak jumpa dan sebagainya. Jadi itu boleh ditangguhkan. Tetapi kalau puasa tidak boleh. Diteruskan 60 hari tanpa diberhentikan. Jadi apakah boleh kita kasih 30 orang dulu, kemudian cari lagi 30 orang? Boleh, tak ada masalah. Ataupun bukan masalah 30 orang saja, tetapi makanan untuk 30 ataupun 60 orang, maaf. Satu hari, kalau orang yang bayar fidyah puasa 600 gram. Bermakna, untuk 60 orang, 60 kali 6. Ya, betul kan? 600 gram, yakni satu kati dulu. Jadi diberikan kepada 60 orang. Okey, dijumlahkan makanan seperti itu, boleh tak diberikan kepada 2-3 orang? Boleh. Ya kan? Boleh dijumlahkan sebagai makanan utama, makanan ruji seperti beras. Susah nak cari 60 orang. Tapi sejumlah makanan untuk 60 orang tu diberikan kepada satu orang, itu boleh, tak ada masalah. Katakan dia berpuasa waktu Ramadan. Waktu Ramadan tau, kalau qada tak. Kalau qada di bersetubuh tak, tak kena. Waktu Ramadan, di siang bulan Ramadan. Tiba-tiba di bersetubuh, nak cari 60 orang fakir miskin susah, dikira, dikumpul, kalau satu hari 600 gram, kalau 60, dikali 60, cari orang. Yang ada orang miskin ni 2-3 orang, bagi 3 lah. Yang penting dimakan semua. Yang ukurannya makan itu untuk 60 orang. Jadi ukuran dan timbangannya. Itu sudah memadai. InsyaAllah. Sebab kalau betul-betul nak cari seorang-seorang 60 orang sekarang di Singapura, bukan senang. Ya? Semua orang, apa biar bapa asal bergaya. Biasa kan? Sampai ada orang mengatakan kepada saya, Ustaz, saya beri zakat saya kepada seorang, dia mengatakan, miskin sangat ke aku? Tengok, sombongnya. Sehingga kalau kita nak beri zakat kepada orang, boleh jangan sebut itu zakat. Kita bagi saja kalau orang itu miskin yang berhak menerimanya. Sebab tak ada, apa dia? Ijab kabul tidak ada. Memberi zakat tak ada ijab kabul. Tunaikan sahaja. Ya, insyaAllah. Okey, teruskan soalan. Islam disuruh jaga tepi kain orang, tapi bukan gunting kain orang. Bolehkah kita beri peringatan orang lain tentang orang yang gunting kain orang? Jaga tepi kain orang artinya menyibuk. Kan? Istilah jaga tepi kain orang bermakna kita menyusahkan orang dengan tindakan kita menyebut hal-hal pribadi. Islam bukan jaga tepi kain orang. Islam nasihat. Kalau gunting itu tidak ada. Sebab kita ada peribahasa. Dalam peribahasa mengatakan jangan jaga tepi kain orang. Ya kan? Itu jangan pula oleh kerana tak tetap menggunakan kain orang, kita gunakan gunting. Jangan gunting itu tidak ada. Peribahasa itu saya tak jumpa dalam kamus ataupun dalam mana-mana. Jadi kita katakan jangan jaga tepi kain orang, artinya jangan menyebut. Jangan kacau orang tu, jangan masalah pribadi orang tu kita kacau dan sebut dan sebagainya. Ataupun jangan mengumpat dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi kau dimaksudkan jangan jaga tepi kain orang. Tiba-tiba ditukar mesti jaga tepi kain orang. Mana kita disuruh menyebut, kacau dia. Ya? Kita bukan disuruh seperti itu. Kita disuruh nasihat. Adinun nasihat. Agama itu nasihat. Dan kita bincang panjang lebar tadi tentang nasihat. Teruskan sahabat. Ambil lagi soalan sebelum saya. Teruskan berkenaan korban. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta penjelasan dari Ustaz. Sesudah solat, saya berzikir. Tiba-tiba buang angin. Bolehkah saya teruskan dengan zikir atau berwuduk semula? Terima kasih. Yang diwajibkan berwuduk solat. Berzikir tidak wajib. Beri salam, kita kentut, teruskan zikir, tak ada masalah. Sebab berzikir tidak diwajibkan. Hatta tawaf pun yang penuh dengan zikir, tidak diwajibkan berwudu. Walaupun di dalam hadis, at-tawafu kas-salat. Tawaf itu seperti solat. Tapi maksudnya bukan berwudu. Tapi Jangan buat hal seperti dalam solat, kiri kanan kita ada orang, kita tak boleh sakiti kanan dengan kiri. Begitu juga dalam tawaf, kiri kanan orang, kiri kanan itu ada orang, kita jangan sakiti dia. Jangan itu, jangan ini, itu maksudnya. Jadi begitu juga baca Al-Quran. Baca Al-Quran adalah zikir yang paling mulia, sehingga Quran dikatakan zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan zikir dan kamilah yang menjaga. Jadi membaca Al-Quran itu zikir. Tetapi tidak ada perintah yang bila baca Al-Quran mesti berwudu. Cuma diambil satu ayat, la yamassahu illal mutahharun. Sedangkan ayat ini asalnya adalah untuk menceritakan keadaan Al-Quran semasa dia Lauh Mahfuz. Tidak pernah disentuh kecuali oleh yang dibersihkan. Yang dibersihkan itu adalah malaikat, bukan yang membersihkan dirinya. Jadi di sini, sebagaimana dijelaskan oleh selain mazhab Syafi'i, boleh membaca Al-Quran walaupun tanpa wudu. Sedangkan Al-Quran itu zikir. Jadi lepas solat, setelah kita beri salam, kita kentut, batal, boleh tak kita berzikir terus? Ya, berzikir terus. Tidak perlukan berwudu. Tidak perlu berwudu. Wallahu'alam, teruskan soalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah tip bagaimana untuk mendidik anak dengan penuh kesabaran? Saya ada 4 orang anak yang meningkat remaja. Dan kadangkala saya terasa diketepikan seolah-olah bila saya menegur mereka marah. Marah mereka tidak hindar. Sedangkan sayalah menjaga mereka. Tetapi kalau dengan suami, kalau dengan suami saya, mereka takut sangat sampai satu masa saya berkata kalau mereka rasa saya bising, memekak, tak payah cakap dengan saya. Kadang mulut ini nak cakap yang bukan-bukan. Saya rasa sedih sangat dan dibilang jangan melawan saya juga, dan mereka dibilang jangan melawan saya. Jazakallahu khairan Ustaz. Subhanallah. Kita insyaAllah pada 25 hari bulan, bulan 12, yang ini Christmas, kami akan adakan satu daurah. Kehancuran rumah tangga. Siapa yang dipersalahkan? Itu lebih kurang tahunnya. Yusuf ada bawa dia punya ni? Dah print out dah? Dah. Cuba bawa sini dia punya tajuk. Ada? Tak bawa? Okey tak apa. Tajuk ni kami pilih kerana terlalu banyak krisis rumah tangga, problem rumah tangga, masalah rumah tangga yang diadukan kepada saya. Walaupun kita pernah adakan satu seminar, selamatkan rumah tangga anda melalui titian sunnah. Yang datang orang yang saya tak kenal, yang saya kenal tak datang. Tapi yang masalah ini pula orang yang saya kenal. Maksud saya tu, orang yang ikut kuliah ni tak datang. Yang datang tak tahu orang mana-mana. Jadi orang-orang yang datang kuliah, saya tak tahu ke mana perginya, tak tahu sibuk kenapa. Sedangkan kami, saya adakan demi untuk yang dah ikut lama kuliah. Saya adakan satu hari supaya soalan sebanyak-banyaknya. Kerana saya bawa buku, di dalam buku tu penuh dengan hujah. Dan sekali lagi, saya akan adakan untuk mengatasi masalah rumah tangga termasuk mendidik anak dan sebagainya. Saya adakan pada 25. Dan pada buku itu, saya penuhkan dengan hujah sebagaimana saya menulis untuk membantu antum mengatasi berbagai-bagai masalah rumah tangga. Saya tengok ya, ada orang pukul anak sampai pingsan. Itu bukan ajaran Islam. Sebab adino nasihat, agama itu nasihat, bukan pukul, bukan lempang. Ada orang yang menasihat nak dengan maki hamun. Anak sial, anak jahannam, dan macam-macam. Itu bukan nasihat, itu maki hamun. Sibabun muslimi fusuk. Dalam hadis Bukhari, maki hamun orang Islam itu anak kamu orang Islam. Kamu maki hamun itu fasik, kamu orang fasik. Bagaimana orang fasik boleh mentarbiah anak? Bagaimana orang yang memukul, mendera orang lain itu zalim? Menzalimi anak-anak itu tidak boleh. Menzalimi anak-anak itu, subhanallah. Itu orang fasik, kerja orang fasik. Sebab dalam Islam, janganlah kamu saling menzalimi. Jadi bagaimana orang fasik dapat mentarbiah anaknya? Jadi kami adakan, percayalah untuk antum. Tetapi kalau antum dah tak ada, muka orang lama tak ada, muka orang yang sepatutnya ada tidak ada. Saya rasa kadang-kadang untuk siapa ni? Jadi orang-orang baru ni, banyak benda yang saya nak sampaikan, benda-benda yang orang dah ada asas. Yang tak ada asas, saya kena mula dari mula lagi. Ya? Jadi kami akan adakan daurah satu hari daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Soallah apa saja nak soal. Dan kami bawakan sejumlah hujah. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan, cuma tanya, bila kuliah seperti ini, sampai bila-bila pun tak habis. Sebab kuliah seperti ini, saya boleh menjawab satu soalan berapa minit? Soalan merambak. Selalu soalan tak habis, kadang-kadang SMS. Ustaz, bila Ustaz nak jawab soalan saya? Saya tanya bila anda tanya. Hampir setiap daura ataupun setiap kuliah, saya dah penghujung baru saya ingat apa saya nak soal. Jadi tuan-tuan, manfaatkanlah ya. Bukan saya paksa. Jadi di antara masalah rumah tangga yang saya sering diajukan, masalah anak. Cuma saya nak bawakan satu hadis. Hadis ini imanilah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa'abawaihi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Dengan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Mak bapaknya jadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau Yahudi masuk neraka. Nasrani masuk neraka. Majusi masuk neraka. Kenapa? Kerana kejahatannya. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, bagaimana kita nak menterbiah anak kita? Ilmu yang saya katakan, Quran hadis. Mak bapak tak pernah pergi kuliah, nak anak jadi anak soleh. Mustahil. Mak bapak tak pernah pergi kuliah, dengar kuliah Ustaz Rasul. Lagi tak nak dia. Sedangkan kita buat Quran hadis. Dia nak yang kelakar-kelakar. Wah, bila kelakar datang, Ustaz ni best kelakar. Depan-depan lagi. Dia kan tak tanya tak apa, yang penting terhibur. Memang ini tanda kiamat. Sebab kata Rasulullah SAW, di akhir zaman, yang dikatakan pendai ini bukan pendai, khusas penghibur lara. Betul kan? Ustaz-ustaz, dai-dai yang dicari oleh masyarakat sekarang adalah yang penghibur lara. Bukan nak dapat ilmu. Makanya dia pergi kuliah, macam tu, balik pun macam tu. Istilahnya orang Melayu, seperti gagak pulang ke bunia, berbenua, pergi hitam balik hitam. Belut pulang ke lumpur. Keluar, dia licin, balik pun licin. Tak ada benda. Kenapa dia cari bukan ilmu, tapi hiburan. Bagi kita, bukan itu matlamat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah jihad. Bagaimana cara menjihad? Kita korbankanlah. Masa kita untuk menuntut ilmu. Duit kita untuk membeli, yang dikatakan, alat-alat untuk mendapatkan ilmu, buku dan sebagainya. Tapi kalau semua datang ikut mood, ada mood datang. Ada semangat datang, tak ada semangat, tak apalah. Syekh, ilmu itu didatangi, bukan mendatang. Dan banyak ujar-ujar yang kita sudah jelaskan, kalau ilmu kamu nak datang kepada kamu, malaikat mana datang kamu? Malaikat takkan datang, tapi syaitan akan berdua-dua datang. Betul kan? Malaikat mana nak datang kepada kamu untuk dapat ilmu? Tak ada, tapi syaitan, subhanallah. Dalam rumah ada syaitan yang paling besar. Syaitan ini bawa kita ke Amerika, ke Eropah, ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh. Betul kan? Apa dia? TV. Kedua, komputer. Mengumpat sana, mengumpat sini, keji sana, keji sini. Itu komputer. Handphone dan sebagainya. Apakah ini membawa kebaikan kepada antum? Albani mengatakan media ni 99%. Oleh kerana disalahguna, 99% bukan memberi kebaikan tetapi sebaliknya. Kita fikirkan, ini orang alim bercakap. Ya, saya rasa kuliah kita sampai di halaman 466. Kita sambung minggu depan dengan Huzil Afwa Wa'budu bil Ma'ruf, kuliah akan datang. Dan buka buku korban wajib atau sunnah dan akikah, hukum dan dalil-dalilnya. Siapa yang tidak memiliki buku ini dapatkan di belakang. Ya? Tak apa, kita sementara pergi belakang dapatkan buku ni. Kita terus ke halaman 10. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Definisi korban. Korban di segi bahasa bererti perkataan al-adhiyah. Nama bagi binatang yang disembelih pada hari Idul Adha. Ia juga bererti hampir atau dekat, yakni qarib. Sehingga dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Qarib tu korbanlah. Apabila seorang hamba bertanya atau minta kepada aku, aku dekat. Korban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Apa cara cinta kita kepada Allah? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Firman Allah, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Yang ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan istilah korban adalah dekatkan diri kepada Allah. Jadi tanda kita cinta adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW sejak dia hijrah ke Madinah 10 tahun setelah turun ayat Inna a'tayna al-kautsar, dia tidak pernah meninggalkan korban. Tidak pernah. Hatta di dalam musafir. Sedangkan musafir as-safaru khita'atun minal azab. Safar itu sebagian daripada susah payah, tapi Rasulullah SAW tetap berkorban. Ini menunjukkan wajibnya korban. Di samping ayat fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu solat dan hendaklah kamu berkorban. Saya nak tanya ya Syekh. Manusia ini yuhibbunal mala hubban jammah. Allah mengatakan manusia ini kalau tidak beriman, dia akan cinta kepada harta dengan secinta-cintanya. Ingat hadis tadi, adanya hadis Bukhari, tidak beriman salah seorang kamu, hadis Bukhari Muslim, tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. Okey, kita sekarang iman kita cinta Allah, iman kita cinta kepada harta. Mana satu? Ataupun iman kita cinta kepada Allah, nafsu kita cinta kepada harta. Kalau kamu mencintai Allah, kamu kena korban. Tanda cinta. Anda katakan tanda cinta adalah contohnya Rasulullah. Kata Rasulullah, jika kamu benar-benar cinta Allah, ikutlah aku. Okey, ikut Rasulullah, Rasulullah tidak meninggalkan. Okey. Saya tanya tadi, di depan saya ini semua, inna a'tayna semua hafal, betul kan? Siapa tak hafal jangan malu, angkat tangan. Kami ajarkan sampai hafal. Standard orang Melayu semayang, belajar semayang dulu, semua kitab inna a'tayna, inna a'tayna. Belajar semayang inna a'tayna, daripada umur berapa tahun pun. Okey, berapa tahun kita dah baca inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kalau kita umur katakan macam saya lah, saya dah 59. Saya baca mungkin umur saya 5 tahun, 6 tahun. 59 tolak 5 tahun, bermakna 54 tahun saya dah baca. Bila saya nak amalkan kalau saya tak berkorban, kita baca, baca, baca, cinta, lafaz cinta kepada seorang kekasih, tapi tak pernah berkorban untuknya, kekasih itu tinggalkan anda. Ini main-main katanya, dengan Allah. Sudah menghafal ayat ini berpuluh-puluh tahun, tapi tak pernah berkorban. Lihat tadi orang tua, Allah nak beri hidayah. Cucunya datang, atuk buku ni mengatakan korban wajib. Dia baca. Dia tengok siapa penulisnya, rupanya dia kontak. Dia katakan, saya 73 tahun, Ustaz, nak masuk 74, tak pernah korban. Tapi dengan hidayah ni dapat korban. Tapi kan antum dah baca ayat tu berapa lama, jadi pahami. Okey? Korban dalam istilah syarak bererti takharrub. Bermaksud mendekatkan atau menghargakan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang korban dengan niat yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Korban berarti juga an'am, iaitu binatang yang disembelih pada hari nahar dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istilah ini tetap mendekatkan diri, mendekatkan diri. Ibadah korban telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua hijrah. Disyariatkan pada setiap tahun kepada setiap orang-orang beriman yang mampu mengerjakannya. Mampu ya, tak mampu tak jadi masalah ya. Iaitu dengan menyembelih binatang yang paling dicintai dan disayangi untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Jadi binatang yang disayangi, yang dicintai tentulah yang bersih, yang cantik, tidak cacat, tidak sakit, tidak kurus. Bermakna kita korbankan harganya. Sebab Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia suka yang cantik. Jangan persembahkan kepada Allah yang tak senonoh. Ya? Yang mana mereka yang menunaikan ibadah korban bertujuan untuk mengikuti dan mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim yang pada mulanya ingin mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang sangat disayangi dan dicintai. Lihat ya. Nabi Ismail salah seorang daripada anak yang yang dicintai oleh Nabi Ibrahim sebab dia juga seorang Nabi. Dan sampai umur dewasa, yang boleh membantunya, perintah suruh sembelih. Kurban. Allah tak minta anak antum ya. Kalau katakanlah, Allah minta anak kita, bini kita, pengsan dulu. Oleh kerana dia mencintai Allah lebih dari segalanya, anaknya dikorbankan. Betul kan? Banyak cerita je. Tadi saya ceritakan dengan Muslimah. Mus'ab adalah seorang pemuda yang maknya jutawan. Apa kata maknya? Kalau engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, kembali kepada agama asalnya, agama jahiliyah, dia tak dapat sesen pun istilah. Tapi apa kata Mus'ab, kau ambillah. Itu harta engkau. Aku tak dapat tak apa. Senangkan dia kaya raya. Dia mengorbankan duit kerana cinta kepada Allah. Duit boleh jadi jutawan kalau maknya mati. Sebab anak tunggal. Begitu juga kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul. Biasanya manusia mempertahankan mak bapaknya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul, bila Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat bahawa bapa dia tu seorang ketua munafik, Abdullah bin Ubay cabut dia punya pedang. Dia katakan, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepada bapakku. Sepatutnya mencintai bapaknya, tapi bila bapaknya seperti itu, dia lebih mencintai agama Allah. Sebab cinta kepada Allah adalah cinta kepada hukum ahkam Allah. Menunaikan hukum ahkam Allah SWT. Jadi dia sanggup. Dan banyak lagi cerita. Apa sekarang kita yang sudah korbankan kepada Allah SWT demi menunjukkan cinta kepadanya? Kalau $380 gaji kita setahun, penghujungnya tak sampai berapa peratus saja. Itu pun kita tak boleh korbankan. Korban apa? Sedangkan di dalam Al-Quran, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan wang kamu dan diri kamu. Wang dulu. Bermakna jihad adalah tanda cinta. Kalau tidak, apa itu jihad? Pengorbanan. Jadi kalau tak ada pengorbanan, antum tidak ada cinta kepada Allah Taala. Jadi, usahakan. Ya, ada muslimah yang berapa tahun dulu saya katakan, untuk berjihad, mengorbankan satu binatang untuk berdekat ke diri kepada Allah Taala. Kita buat perancangan daripada sekarang. Misalnya taruh tabung. Ya kan? Tapi tabung yang tak boleh dibuka. Yang terus kalau dibuka terus tak boleh pakai. Balik pasar. Balik shopping masukkanlah ujung-ujung tu. Mungkin $5, mungkin $3. Kalau hari-hari kita masukkan setahun lebih daripada apa yang kita rancangkan. Kata orang Melayu tak 1,000? Tak ada 1,000? Fikirkan. Apakah kamu hendak lakukan? Jadi tuan-tuan, korbankanlah ya. Sedikit uang kita untuk fi sabilillah. Kita katakan bahawa korban sejak Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kerana penerangannya dalam Al-Quran dalam surah Hajj ayat 34. Cuba lihat halaman 11. Kita separuh teksnya kita tinggalkan kerana untuk menyematkan waktu. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَكَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan yakni kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka kerana itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk yang dipatuh kepada Allah. Jadi di sini untuk patuh kepada Allah, tunduk dan dekatkan diri kepada Allah SWT adalah berkorban. Ya, kita langkah saja, kita langkah. Hukum menyambut hari raya dan berkorban. Menyambut hari raya sunnah tapi berkorban hukumnya wajib. Dalilnya kita akan bawakan nanti. Dan terus ke halaman 15. Bilakah ibadah korban dihukum sah? Ibadah korban dihukum sah apabila masuk hari raya. Yakni 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Kalau tak mampu kita lakukan pada 10, kita buat 11. Kalau 11 tak mampu 12. Kalau tak mampu 12, kita buat 13 hari bulan Zulhijjah. Tapi 13 hadnya sampai maghrib. Lepas maghrib dah tak ada lagi. InsyaAllah. Ya. Waktunya selepas Eid. Nanti kita akan bawa. Ya. Kalau kita lihat seterusnya halaman 26. Apa yang dikatakan oleh siapa? Saudara Abdul Murid tadi. Dalil-dalil menunjukkan wajibnya kurban. Kita terus ke situ. Adapun dalil-dalil menunjukkan wajibnya berkorban banyak. Ya. Menurut Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Layth bin Sa'ad, Al-Tahawi, sebagian para pengikut Malikiyah, dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, maka pendapat mereka itulah mengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah merupakan pendapat yang paling rajih, yang paling sahih, bahawa berkorban itu hukumnya wajib bagi setiap ahli keluarga yang berkemampuan untuk mengerjakannya. Jadi kita boleh lihat rujukannya dalam kitab Bidayatul Muhtaj ataupun Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu. Dua buku ini adalah buku dirujukkan kami yang dipenuhi dengan hujah daripada orang apa ulama yang menulis buku ni, bahawa mengerjakan korban itu hukumnya wajib kalau mampu. Kalau mampu tak, kalau mampu tidak wajib. Seperti haji. Sebab korban ini satu daripada manasik. Kita tidak mampu mengerjakan haji tetapi kita masih membuat manasik. Kata Rasulullah SAW, khudu'ani manasikakum. Ambil daripada aku cara kamu mengerjakan manasik. Sehingga supaya kita merasakan benar-benar manasik, satu hari bulan Zulhijjah, orang yang terlibat dalam korban disunahkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, dan tidak memotong janggut atau bulu ari-ari dan bulu ketiak. Supaya kita merasakan dan mengingat ikhwan-ikhwan kita yang sedang kerjakan haji di mana? Di Mekah. Jadi itu manasik. Kalau di Mekah mereka tawaf dan sebagainya, kita di sini cukup tidak memotong rambut, kuku, dan hanya dengan berkorban. Sebab mereka di sana potong korban juga. Tapi kita di sini juga buat seperti mereka. Ya? Dalilnya, lihat dalam halaman 27, surah Al-Quran Al-Kawthar ayat 2, Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li fi'il amr, yakni perintah. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Jadi solat hari raya tidak pernah ada lafaz yang mengatakan sunnatul id, tidak ada. Di dalam hadis tidak ada, dalam Quran tidak ada. Tetapi orang mengatakan, orang Melayu mengatakan sunat hari raya. Sembahyang sunat hari raya. Okey, kalau sembahyang sunat hari raya, kita kalau musafir tidak disunahkan sembahyang hari raya sebab kita musafir. Tapi sekarang wajib walaupun musafir. Sebab Rasulullah SAW juga dalam musafir dia tidak kerjakan sembahyang sunat kecuali berapa? Pertama qiyamul lail. Kedua qabliyatul fajar. Ketiga tahiyatul masjid. Itu saja yang dikerjakan. Bermakna kalau Idul Fitr, Idul Adha sunnah, bermakna kalau kita musafir tak sembahyang, tapi Rasulullah SAW tetap mengerjakannya walaupun musafir. Ini menunjukkan bahawa sembahyang, begitu juga kalau sembahyang nanti jatuh pada hari Jumaat, maka kita tidak wajib sembahyang Jumaat. Malah Al-Albani mengatakan tidak wajib sembahyang Zuhur sebab tidak ada sembahyang dua hari raya. Sembahyang hari raya dua kali tidak ada. Sembahyang hari raya wajib kan? Maka bila kita sembahyang Jumaat, maka gugurlah. Maaf, bila kita sembahyang hari raya, maka gugurlah Jumaat kita dan Zuhur kita. Kalau sembahyang hari raya tidak wajib, bagaimana boleh menggugurkan yang wajib? Jadi, bagi muslimah juga kena sembahyang. Kalau tak boleh ke musalla atau ke masjid, kena sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah. Kita ajar bagaimana di sembahyang di rumah. Jangan tidak sembahyang ya. Perintah ini adalah perintah wajib. Setelah mengerjakan sembahyang, maka disuruh berkorban. Kalau mampu. Dan di antara dalilnya, kita terus bahasa Arabnya, hadis riwayat oleh Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW menetap mukim di Madinah selama 10 tahun. Baginda tetap menunaikan korban setiap menjelangnya hari raya korban ataupun Idul Adha. Hadis seterusnya di halaman 28, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa mendapati dirinya mempunyai kemampuan ataupun kelapangan atau kemampuan diberi rezeki untuk berkorban, lalu dia tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat solat kami. Ini, anta berkorban, anta tak solat, korban anta tidak sah. Ingat dalam hadis, awwalu ma yuhasabul abdu apa dia? As-salah. Wa in salahat salaha amalahu kullu wa in fasadat fasada amalahu kullu. Yang pertama sekali dihitung adalah solat kami, solat kita. Kalau diterima, diterima segala-galanya. Jadi tuan-tuan, seolah-olah di sini engkau solat, engkau tak berkorban, korban kau tak sah. Engkau berkorban, kau tak salat, juga tidak sah. Faham? Kita berkorban tak solat tak sah. Kita solat tapi tak berkorban, insya-Allah kalau kita tidak mampu ada kemaafan. Tetapi kalau solat tidak berkorban sedang ada kemampuan, ditakuti solat kita juga terjejas. Sebab rukun Islam 5 perkara di antaranya manasik, manasik haji. Oleh kerana kita tak pergi haji, kita cukup mengerjakan korban. Ingat lagi sekali, kita ada 5 hukum dalam Islam. Antaranya hukum haji. Oleh kerana kita tak pergi haji, kita digantikan dengan manasik sebab korban itu satu daripada manasik. Jadi manasik yang kita lakukan di sini apa dia? Korban. Kalau mampu, tak mampu tak apa. Dan haji man istata'a ilaihi sabila, itu syaratnya. Haji bila kita mampu ke sana. Tetapi korban bila mampu kita melakukan. Subhanallah. Ya, teruskan sahabat. Lalu korban ni kalau di Singapura dilakukan ni. Iya. Yeah. Bila orang yang datang nak korban tu. Iya. Yeah. Masuk waktu salat, dia mesti line up kat situ tak sembahyang. Tak sah. Habis tu lagi yang satunya tidak. Iya. Yeah. Yang mengelolakan dengan potong-potong. Iya, yeah, juga tak solat. Bila orang pergi sembahyang, orang tak sah, buat potong dia. Allahu Akbar. Kata saudara Yusuf, mungkin ada yang tak dengar ya, sebab suaranya jauh. Orang berkorban di masjid, memang asalnya di musalla. Sunahnya berkorban di musalla. Musalla yang ini tempat sembahyang, tanah lapang. Cuba di masjid ni, bila waktu sembahyang, mereka baris untuk dapatkan daging, tapi mereka tak sembahyang. Yang tukang potong pula beralasan, saya tak boleh sembahyang sebab jadi saya kotor. As-salatu imanuddin, faman tarakaha faqad tarakaddin. Solat itu adalah tiang agama, siapa meninggalnya meninggalkan agama. Al-farqu bainal mu'min wasyirk tarkus salah. Perbezaan di antara orang mukmin dan orang yang melakukan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja maka kafir. Dan hadis yang 5 jalurnya antaranya diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani yang saya baca tadi. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-salah wa in salahat salaha 'amalahu kullu wa in fasadat fasada 'amalahu kullu. Yang pertama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kamu adalah solat. Apabila solat kamu diterima, semua amalan kamu diterima. Apabila solat kamu tidak diterima, semua amalan kamu ditolak. Bermakna solat. Kalau kamu tak solat, apa lagi? Dan solat perlu diperhatikan dengan betul. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Solat dia tetapi tetap neraka kalau solatnya tidak betul. Jadi untuk diterima amal kita, kita pastikan solat kita betul. Bagaimana kalau dia berkorban tidak solat? Bagaimana tak ada makna? Dia cuma mungkin berbangga-bangga ataupun ingin makan daging fresh, itu saja. Jaga-jaga antum. Subhanallah. Kalau seorang lelaki cintakan perempuan, apa katanya? Lautan api pun sanggup direnangi, itu korbannya. Ya kan? Hatinya pun takut dibelah hati bagi tunjuk. Dia sanggup belah dada, tunjuk hatinya. Allah tak minta itu semua. Minta sedikit daripada orang kamu, korban dah. Jangan banyak helah ya. Kalau tak mampu, tu lain. Jadi, Yusuf, orang seperti ini, dia jahil sejahil-jahilnya. Bagaimana Nabi Ibrahim nak? Iya. Subhanallah, katakan tadi kalau isteri kita, anak kita nak disembelih, pingsan dulu dia. Yang nak terima pingsan dulu dia. Ini kerana cintanya kepada Allah SWT, maka apa saja dikorbankan. Itu tanda cinta. Okey, kita teruskan. Masih di halaman 28 dan ambil makna hadis di halaman 29. Kaumi wukuf di Arafah bersama Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, wahai manusia, sesungguhnya wajib bagi setiap ketua ahli keluarga pada setiap tahun berkorban. Dan atirah, bagi dia bersabda, tahukah kamu apa itu atirah? Ia adalah yang dikatakan rajabiyah, kambing yang disembelih pada bulan Rajab. Okey, kambing yang disembelih pada bulan Rejab dan mansuh. Tetapi kambing yang disembelih pada Aidil Adha tidak mansuh. Wajib. Dari hadis ini juga, ulama-ulama hadis mengatakan, setiap ketua keluarga boleh mewakili semua keluarganya. Paling kurang dengan satu kambing atau satu bahagian daripada lembu. Katakan saya ada 14 orang anak dengan isteri saya. Ataupun dengan berapa cucu. Mereka semua tidak mampu. Maka saya katakan kepada anak-anak ini, kepada cucu, jom kita korban. Kita mampu satu kambing. Jadi kita suruh semua yang terlibat dalam keluarga saya supaya berniat sama-sama berkorban. Yang terlibat ini, saya katakan mulai 1 Zulhijjah, jangan dipotong kuku. Jangan dipotong rambut dan bulu hari-hari. Semua anak-anak kita. Tadi ada Muslimah mengatakan, dia baca satu buku. Satu ulama mengatakan, yang tak boleh potong, hanya yang potong kambing itu. Sedangkan apabila Usaimin ditanya kan, mereka mengatakan bahawa semua yang terlibat. Kerana itu menjiwai ibadah. Dan bila sama-sama kita tak potong, dia terasa bahawa dia berkorban. Ya kan? Tak tidak sambil lewa. Jadi bila nak potong, oh dia rasa aku berkorban. Nak potong rambut, jadi sebelum satu hari bulan Zulhijjah, nak potong rambut, potong dulu. Nak potong kuku, potong kuku. Katakan dia terpaksa potong kuku dan sebagainya, itu tidak kena fidyah, tak kena apa-apa. Cuba pahalanya hilang lah. Ya kan? Jadi tuan-tuan, itu boleh dipelihara. Jadi di sini dua saya tekankan. Satu ekor kambing atau sebahagian lembu, satu bahagian daripada 7 bahagian, cukup untuk mewakili semua keluarga kita. InsyaAllah. Jadi supaya kewajipan ini terlepas, kita niatkan untuk satu keluarga, insyaAllah. Ya, teruskan. Kalau orang yang ingin menunaikan kurban ke masjid, sama ada yang datang ambil daging ke masjid, perlu tahiyatul masjid tak, Ustaz? Kalau masuk masjid, perlu tahiyatul masjid. Kerana di antara tanda-tanda kiamat telah hampir, orang masuk ke dalam masjid tanpa bersedia untuk tahiyatul masjid. Kalau boleh, sebelum masuk ke masjid, kita beruduk supaya tahiyatul masjid. Kecuali kalau ada urusan yang kita nak cepat, seperti Aisyah disuruh oleh Rasulullah SAW mengambil sejadah kecil di dalam masjid. Ya? Ataupun urusan yang kita perlu ambil Quran, kemudian kita nak cepat, tak payah tahiyatul masjid. Tapi kalau memang kita tak ada sebab, cuma nak masuk dan duduk, kita tahiyatul masjid dulu. Atau nak ambil daging tadi. Ya, tahiyatul masjid dulu kalau masuk masjid. Ya, kerana tanda kiamat hampir bila manusia mengabaikan tahiyatul masjid. Okey, teruskan. Di bawah sekali, ya, saya ambil hadis daripada Subul Salam. Hadis ini, yakni hadis yang kita baca tadi, telah menunjukkan bahawasanya seorang dianggap telah meninggalkan satu kewajipan, yakni kewajipan korban, yang seolah-olah baginya tidak ada manfaatnya, walaupun dia bertakarrub, berdekatkan diri kepada Allah seperti sembahyang dan sebagainya, ya, dengan ibadah seperti solat, tapi sayangnya dia telah meninggalkan kewajipan itu, yakni kewajipan korban. Saya ambil ni dalam buku Subul Salam oleh Imam San'ani. Jadi Imam San'ani mengatakan bahawa wajibnya solat sama seperti wajibnya berkorban kalau mampu. Seperti haji, ya, wajibnya solat, wajibnya haji, dan haji kalau mampu. Subhanallah. Tuan-tuan, kita di Singapura ni, Allah beri nikmat, murah rezeki. Semasa rezeki kita murah, bila kita nak ingat Allah? Kita tak tahu, ya, mudah-mudahan rezeki kita terus murah. Kalau satu masa Allah tarik, mudah-mudahan Allah tidak tarik. Kalau mana kesempatan ni kita sudah sia-siakan. Apa di dalam hadis? Ambillah kesempatan semasa kamu kaya sebelum miskin. Ya, kaya sebelum fakir, muda sebelum tua, berkesempatan sebelum kita kesempitan. Jadi bila kesempatan ini, insyaAllah Allah akan memberkati hidup kita sekeluarga. Di halaman 30, bahwasanya Nabi SAW telah berkorban untuk orang yang belum berkorban dari umatnya dengan seekor kambing kibas. Ada orang mengatakan ini menunjukkan ada sahabat SAW yang tidak berkorban. Ini menunjukkan korban itu sunnah katanya. Tapi sebetulnya Rasulullah SAW tahu ada sahabat yang tidak mampu. Maka dibantu. Ini menunjukkan wajibnya sehingga Rasulullah SAW berkorban untuk mereka. Supaya mereka jangan berdosa. Tapi sekarang Rasulullah SAW sudah wafat. Siapa nak korban untuk kita? Jadi kita buat sendirilah. Terutama orang yang ada anak-anak yang besar ni. mintalah, ya, 50-50 ke 100-100, ya, korbankan. Dan begitu juga di halaman 30, setelah itu baginda menyembelih binatang korban, kemudian membaca bismillah, ya, kalau bahasa Arabnya bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dhaha. Bismillah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian dijadikan kambing tersebut sebagai korban. Bermakna sebelum kita berkorban, niatkan kepada Allah SWT dan kita boleh baca seperti Subhanallah. Dalam doa iftitah kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sebelumnya nanti ada di sini, ya. Subhanallah. Tiba-tiba blackout. Di halaman 45, membaca bismillah dan zikir. Ingat ni tuan-tuan, ibadah kita ikut contoh. Jangan macam-macam. Sebab ada orang bila nak menyembelih korban, bid'ah-bid'ahnya penuh. Separuh sebelum korban, baca kenduri dulu. Setelah pergi turun ke tempat korban, dia takbir, takbir raya. Kemudian setelah pegang pisau, dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tak apa-apa dia baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru sembelih. Sedangkan itu tidak ada. Kalau ada sebelum menyembelih, kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau awal muslimin. Kemudian bismillahi Allahu akbar. Setelah itu baru baca Allahumma taqabbal minni atau ya Allah terimalah daripada aku. Itu saja. Tetapi orang sekarang subhanallah macam-macam dia baca. Sehingga orang nak korban takut dia. Kenapa? Saya tak tahu baca ni macam mana saya nak berkorban. Dan diwajibkan korban disunnahkan yang menyembelih sendiri. Faham insyaAllah? Katakan Abu Nasir ni, sahabat kita, nak berkorban. Berkorban wajib kalau dia mampu, tapi menyembelih, dia buat sendiri sunnah. Tetapi boleh diwakilkan kepada orang lain. Dan kalau nak sembelih sendiri, jangan buat bid'ah. Sebab bila buat bid'ah, dia takuti sembelihan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Bagaimana cara sembelihnya? Bismillahi Allahu Akbar. Nak berdoa sesudahnya. Allahumma taqabbal minni. Ataupun nak doa sebelumnya, ni dah ada doanya yang ada. Tapi orang sekarang macam-macam. Jangan buat seperti itu. Ya, insyaAllah. Ayat yang saya baca, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, yang sudah diterjemahkan berkali-kali, sudah dibaca tadi, adalah Ali Imran ayat 31. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah kita berkorban. Kita masih di halaman 44, membaca bismillah dan doa serta zikir. Kerana di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW hanya baca bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Bukan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Mudah kan? Dalilnya di antara lihat halaman 46. Allah mengajar kita melalui lisan Rasulnya, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Atau Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta bin Ibrahim khalilik. Kalau ditambah, ya. Ataupun kita lihat masih di halaman 46. Sesiapa yang menyembelih sebelum solat, hendaklah ia menyembelih sekali lagi sebagai gantinya. Yakni setelah solat baru kita menyembelih. Sebelum solat jangan sembelih. Siapalah tahu nak cepat balik kampung, sembelih dulu baru pergi sembahyang. Balik tinggal nak urus. Itu tidak boleh. Lepas sembahyang baru. Dan lepas sembahyang, kita yang sembahyang ke orang sembahyang? Kita sembahyang. Katakan kita kesiangan. Bangun pukul 10. Orang dah keluar daripada masjid atau musalla. Tiba-tiba kita sembelih. Tak sah. Sebab yang disuruh sembelih, kita dulu sembahyang. Bukan orang sembahyang. Kita dah sembahyang baru. Dan kita katakan tadi, saya katakan tadi, sembahyang hari raya adalah hukumnya wajib. Kalau tertinggal di musalla atau di masjid, kita kena sembahyang sendiri di rumah. InsyaAllah, kalau tidak, sembelih hari kita bermasalah. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW hanya baca Bismillahi Allahu Akbar. Bolehkah muslimah menyembelih? Boleh ya. Tapi kalau ada ikhtilat dengan laki-laki, kalau boleh tinggalkan. Yang disebut oleh saudara Muanib tadi, lihat halaman 40. Seekor kambing untuk seisi keluarga. Saya rasa yang ini antum baca sendiri dan minggu depan masih bawa buku ni. Minggu depan kita akan bincangkan semula. Ya? Jadi kalau siapa nak berkorban nanti, kalau keluarga kita tidak mampu, niatkan satu kambing untuk seisi keluarga. InsyaAllah. Ia ada pertanyaan kerana kita ada 10 minit lagi. Teruskan dia, Khalid. Ustaz, boleh terangkan mengenai puasa safar tak? Itu hari Arafah, itu boleh. Iya. Yang tidak ada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah haram hukumnya. Tetapi hari Arafah memang disuruh. Artinya sehari sebelum hari Arafah. Bila hari Arafah? Iya, 9 Zulhijjah. Adapun 8 hari Tarwiyah. Ya. Satu hari sebelum lah. Itu namanya hari Arafah. Disunnahkan. Kalau mampu puasa insyaAllah. Ya? Ada soalan yang lain? Okey. Ambil soalan. Teruskan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 ada larangan bahawa jangan menghampiri masjid jika kamu sedang dalam keadaan junub. Tolong Ustaz jelaskan. Terima kasih. Saya sudah menulis satu buku yang membicarakan ayat ni. Hukum perempuan haid, nifas atau laki-laki hadas besar masuk masjid. Ini diceritakan tentang orang musafir. Bukan cerita pasal orang haid masuk masjid. Musafir. Ayatnya berkaitan tentang orang musafir. Ya? Ala kulli hal, dapatkan buku tu, cuba baca. Dapat buku tu, saya jelaskan begitu panjang lebar, jadi satu buku. Ya, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah anak lelaki yang belum baligh menjadi imam pada ibunya? Yang penting anak ini tahu bagaimana solat dan bacaannya bagus. Tidak mestinya baligh. Kalau akil, walaupun belum baligh, maka dia boleh jadi imam. InsyaAllah, walaupun dia ibunya, walaupun neneknya, lebih tua daripada dia, tetap jadi imam laki-laki. Perempuan tak boleh jadi imam. Tetapi syaratnya kalau belum baligh, budak ini tahu bagaimana solat. Dan bacaannya bagus. InsyaAllah. Boleh, teruskan. Ustaz, wuduk sah walau masih ada makeup di muka. Bagaimana pula wuduk sah atau tidak untuk kepala yang bertudung dengan hanya mencucuk beberapa jari ke rambut? Kalau pakai tudung, bukan cucuk beberapa jari ke rambut. Dia cuci di atas ataupun dia sapu di atas tudungnya. Sebagaimana orang pakai serban. Dalam bab wuduk yang ditulis oleh ulama-ulama salaf kita, diantaranya oleh Albani, orang yang pakai serban tak boleh ditinggalkan serbannya. Artinya, dibelakangkan dari jambul ke atas serban. Okey. Kalau pakai stokin, atas stokin. Kalau pakai khuf, atas khuf. Bagaimana orang yang pakai makeup? Itulah atas makeup. Takkan bila makeup, sedangkan dandan itu dibolehkan. Ya kan? Cuma yang tak boleh dandan jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Janganlah kamu berdandan secara dandanan orang jahiliyah dulu kala. Yang dikatakan dandanan jahiliyah berdandan untuk orang lain, bukan untuk suami. Itu dandan jahiliyah. Dilarang untuk orang lain. Tapi pakai dandan tidak dilarang. Ia dilarang anda berdandan tuntunkan kepada orang lain bukan mahramnya. Itu dilarang. Tapi berdandan untuk suami, apa salahnya? Bagaimana kalau orang berdandan di rumah? Tiap kali ambil uduk, 5 kali, makeupnya adalah harganya 100-100. Ya? Dah warna eyeshadow dia lain. Pipi dia dimerahkan dan sebagainya. Kita tengok pun sedap. Takkan setiap kali sembahyang bersihkan-bersihkan. Ya, Syekh. Sembahyang, ambil sembahyang seperti biasa, tak ada masalah. Sebagaimana kita sapu di atas stokin ataupun di atas khuf. Dan kita sapu di atas serban. Subhanallah, itu perlunya ilmu. Imam Syaukani dalam Nahwul Athar ada membincangkan tentang stokin dan bab-bab seperti ini. Dapatkan buku ni. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Nahwul Athar. InsyaAllah. Mudahkan sembahyang. Sebab nanti orang yang suka pakai makeup lama-lama tak pakai makeup dia. Kenapa? Sedangkan katakan suaminya suka. Jadi katakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah alula. Janganlah kamu berdandan seperti dandan orang jahiliyah dulu kala, berdandan untuk orang lain. Tapi untuk suami, hatta color rambut. Katakan suami dia suka color rambut merah, ya silakan. Hijau, ya silakan. Sebab untuk itu apa untuk suami? Anta apa untuk suami? Ya kan? Begitu juga berdandan. Tapi kalau untuk orang luar sampai hari kiamat hukumnya haram. Subhanallah. Kenapa? La yadkhulul jannata dayyusan. Itu hadis. Tidak akan masuk syurga laki-laki yang dayyus. Ditanya ya Rasulullah, ma what dayyus ya Rasulullah? Apa itu dayyus ya Rasulullah? Rasulullah dayyus adalah laki-laki yang membiarkan anak bininya dinikmati oleh orang lain. Apa itu nikmat? Nikmat sama ada dengan faraj ataupun dengan mata ataupun dengan lamas. An-nazra zina. Melihat itu zina. Apa arti zina? Nikmat. Memberi orang nikmat. Al-lamsu zina. Memegang perempuan yang bukan mahramnya, zina. Dan yang sebenarnya, yang betul-betul zina, yang sehingga direjam, disebat, adalah dengan faraj. Zina kan? Zina juga. Maka anda katakan, boleh tak kita biarkan isteri kita bertabaruj depan kita? Okey. Tapi keluar jangan. Sebab itu namanya tabaruj jahiliyah. Silakan soalan yang seterusnya. Untuk meringankan atau memudahkan jodoh, bolehkah dimandikan bunga limau serta ayat Quran dibacakan padanya? Terima itu kasih. Itu khurafat takhayul. Bawa kepada syirik. Nak dapat jodoh, buat itu buat ini tak payah. Minta kepada Allah. Wa iza lihat Quran yang saya bacakan. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Bila kita minta kepada Allah, Allah dekat kepada kita dan Allah permohonan apa? Permudahkan dan terima permohonan kita. Dan kenapa kita minta kepada Allah? Kerana Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala-galanya. Yakinlah. Ini nak dapat jodoh buat syirik. Pakai apa? Mandi bunga, kerana bunga tu 7 bunga ada aurah. Potong limau nipis, dah apa lagi? Ini karut. Bawa pada syirik. Bawa pada khurafat. Ini cerita pasal dukun, paranormal. Bagi dukun hukumnya syirik sebagaimana kita dah jelaskan dalam Quran dengan hadis. Wallahu a'lam, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hendak bertanya, pada bulan Syawal lepas saya tidak sempat menghabiskan puasa 6, hanya dapat 5 hari lalu uzur. Bagaimana pahalanya Ustaz? Insya-Allah innamal a'malu binniyat. Amal itu dimulakan dengan niat. Setelah berusaha, orang Islam ini berniat dapat 10. Tetapi bila dikerjakan mendapat 10 hingga 700 kali ganda. Kita dah bincang hadis di sini. Dah bincang di sini saya. Hadisnya di sini. Dalam apa? Bab niat tu. Dalam kitab Riyadhus Solihin ni kita dah bincang kategori. Orang yang berniat dapat 10. Yang ni niat untuk buat kebaikan. Tapi orang yang niat untuk buat jahat tidak ditulis. Kecuali setelah buat jahat. Orang yang berniat untuk buat kebaikan ditulis 10. Dan bila dilaksanakan digandakan sehingga 700 kali ganda. Bukan 70, tapi 700 kali ganda. Jadi mudah-mudahan usaha yang dilakukan ini kemudian diuzur ataupun tidak sempat kena keuzuran tetap apa pahala. Tak ada kotak. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Pertanyaan saya ialah, bolehkah saya mengqada fidyah saja kerana tidak larat mengqada puasa kerana berpenyakit? Terima kasih. La yukallifullah nafsan illa usaha. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kamu. Kalau kamu tidak mampu, ya. Famankana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jika kamu musafir atau sakit, maka puasalah di hari yang lain. Kalau memang ditakdirkan penyakit itu tak akan sembuh, maka kita cukup dengan fidyah. Tapi ditakdirkan akan sembuh, ya, tunggu sampai dia sembuh. Tapi kalau ditakdirkan tak akan sembuh, maka kita bayar fidyah. Berapa ukurannya atau timbangannya? 600 gram. Setiap kali yang ditinggalkan. Makanan, ruji, makanan utama. Makanan utama kita adalah beras, seberat 600 gram. Tetapi nak jadikan sekilo, silakan. InsyaAllah. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Apakah hukumnya jika seseorang itu menunaikan solat pada waktu kerja tetapi tidak diberikan keizinan oleh majikannya? Kita la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Meninggalkan solat maksiat kan? Saya tanya, meninggalkan solat maksiat tak maksiat? Maksiat. Kalau ada orang mengatakan jangan solat, kita jangan taat kepadanya kerana Allah mengatakan aqimus solat. Dan dalil-dalil tentang menyuruh dirikan solat terlalu banyak. Perintah Allah wajib ditunaikan. Apabila terbentur perintah Allah dengan perintah makhluk, maka kita dudukan perintah Allah. Dan bila seorang makhluk mengajak kepada kemaksiatan, di dalam hadis-hadis yang sahih, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Di hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun manusia ataupun hamba dalam hal buat maksiat kepada Allah ataupun kepada pencipta ni. Jadi kalau kita katakan, boleh tak saya sembahyang? Sebab meninggalkan solat dengan sengaja itu kafir. Dan kita boleh bergaduh dengan dia. Kalau betul-betul tidak boleh solat, kita boleh ambil tindakan. Ya kan? Sebab di Singapura ada kebebasan beragama. Kita diberi kebebasan untuk melaksanakan agama kita. Agama kita satu hari satu malam lima waktu. Yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi oleh kerana orang-orang Islam sendiri sudah banyak bohong, sudah banyak meninggalkan kewajiban ni, maka bagi orang kafir, engkau solat ni nak curi waktu. Curi tulang. Ya kan? Tapi kalau orang sembahyang, semua sembahyang, anda rasa orang kafir faham. Sebab orang yang sembahyang biasanya orang baik. Tapi kebanyakan orang Islam dah tak sembahyang, dia ragu. Apakah kita sembahyang kerana Allah atau sembahyang curi tulang? Jadi kita tetap sembahyang walaupun keadaan apa sekalipun ya, insyaAllah. Teruskan soalan. Bagi solat fardu je Ustaz. Solat fardu saja, sunat tidak boleh. Sunat takut di... Iya, jadi fitnah. Solat fardu saja. Nanti jangan solat qabliyah, ba'diyah. Jangan. Dan zikirnya pun lepas beri salam bangun. Terus kerja. Iya, boleh berzikir sampai berjalan. Dan baca ayat yang pendek-pendek supaya kita tidak zalimi oleh majikan kita. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahwan, ana ingin tahu kurban yang kurban telah diwajibkan, adakah berdosa bagi kita yang tidak melakukan kurban disebabkan ketidakmampuan kita dari segi kewangan yang banyak ingin digunakan untuk pembayaran yang lain yang mendesak, jika tidak dibayar menyebabkan masalah yang besar bagi kita. Jadi berdosakah kita dengan tidak berkorban tahun ini? Korban termasuk manasik. Manasik adalah urusan haji. Dikecualikan orang yang tidak mampu. Dalam bab haji, dikecualikan dengan sabda Rasulullah, man istata'a ilaihi sabila. Yang nak pergi ni dengan syarat mampu. Bab yang berkaitan dengan haji antaranya adalah korban. Jadi berkorban ni termasuk manasik. Manasik ni, siapa mampu, ya. Siapa tak mampu, tidak wajib. Seperti nak pergi haji, tak mampu, tak wajib. Tetapi kalau mampu, ditakuti, dia tak pergi, matinya mati Yahudi. Sebagaimana dalam hadis, walaupun hadis itu lemah, saya takuti satu masa hadis ini ditakhrij semula, ditakhrij, tiba-tiba hadisnya sahih. Jadi kita berjaga-jaga. Begitu juga berkenaan dengan fasalli lirabbika wanhar. Itu perintah Allah terus daripada Al-Quran supaya kita berkorban. Kalau tidak mampu, tetap ayatnya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu pun kecuali atas kemampuannya. Jadi saya nasihati kepada yang bertanya tadi, kalau tidak mampu insyaAllah. Tetapi insyaAllah saya katakan tadi, tidak seribu daya tak tidak seribu dalih. Boleh hari ini beli satu tabung ataupun ketepikan sedikit-sedikit. Kalau kita dah berusaha, tiba-tiba cukup tahun nanti tak mampu juga, itu lain lah. Tapi saya yakin ramai orang yang tak pernah berkorban dengan usaha seperti ini, ketepikan setiap hari, dua hari sekali, ketiga hari sekali, sekali mampu, insyaAllah kita akan dimampukan oleh Allah SWT kerana kita yakin kita akan mampu, insyaAllah. Saya rasa sampai di situ. Ada berapa lagi soalan? Kalau banyak kita tak mampu untuk teruskannya, waktu kita sampai. Tak apalah, itu disimpan, kita boleh jawab minggu depan insyaAllah. Dari minggu depan tetap bawa korban dan riyadus salihin. Saya akhiri aku lu qauli hadza.